Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini Allah pertemukan kita di tempat ini, dan mudah-mudahan ada banyak kebaikan, rahmat, ampunan yang Allah berikan kepada kita semua. Segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Segala puji bagi Allah yang hari ini mentakdirkan kita hidup dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan kita juga nanti mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, teman sekalian, yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmat yang Dia berikan, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka kalimat yang tepat atau kata yang tepat untuk memberikan atau memberi atau mengungkapkan itu semua adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan itulah Allah mencukupkan segala kebaikan, kebutuhan, dan apapun yang kita inginkan. Maka mukmin itu hidupnya harus bahagia. Seorang mukmin itu dengan alhamdulillah dia akan merasakan bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanan yang mungkin tadi teman-teman makan, ketika makanan tadi masuk ke dalam mulut kita, lalu sampai ke tenggorokan kita, ketika sudah sampai di tenggorokan tadi, sudah tiada kuasa lagi kita di sana. Allah yang mendorong yang masuk, Allah yang membuatnya masuk ke usus besar, usus halus, ke lambung kita semua. Allah yang menjadikan makanan tadi terolah menjadi daging kita, menjadi tulang kita, menjadi darah kita. Maka sudah seharusnya kita menjadikan hidup kita ini sebagai sarana kita untuk beribadah. Amat sangat disesalkan kalau seandainya ada orang yang menjadikan hidupnya hanya mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Mengerjakan hal-hal yang Allah bahkan tidak suka, tidak ridho, yang kita kenal dengan dosa. Maka mari kita luruskan niat kita tentang hidup kita ini agar menjadi hidup yang penuh kebaikan, hidup yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidup yang kita bisa menebar manfaat kepada orang lain. Termasuk juga ketika Anda datang ke tempat ini. Kalau datang ke tempat ini cuma sekedar ingin bertemu teman atau mungkin lihat keramaian, tapi kita tidak mengazamkan atau meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka terlalu sempit niat tadi. Jika semua diniatkan karena Allah, maka banyak sekali kebaikan, rahmat, pahala yang nanti Allah berikan. Termasuk juga nanti hidup sehat. Maka Rasulullah SAW ya menyampaikan kepada kita bahwa ada dua nikmat yang manusia sering lupa. Nikmat pertama adalah nikmat sehat, nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nabi SAW, teman-teman sekalian, mengajarkan kepada kita konsep-konsep kesehatan yang sebenarnya sampai detik ini masih update dengan zaman kita. Konsep-konsep kesehatan yang sesungguhnya konsep tadi masih bisa kita dan sangat aplikatif untuk kita pakai. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena banyak orang atau banyak kaum muslimin khususnya saat ini jauh dari konsep-konsep yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Yang sebenarnya kalau konsep-konsep tadi kita pakai, maka umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Umat Islam harusnya menjadi umat yang paling banyak karyanya. Bayangkan seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam fase hidupnya beliau bisa menulis sampai 3.000 kitab. Dia bisa memberikan karyanya untuk umat, ya, sampai detik ini kita masih membacanya. Bahkan kitab mungkin yang teman-teman pernah membaca, kitab Tib Nabawi atau kitab pengobatan Nabi, itu disadur dari bukunya beliau yang 4 jilid yang berjudul Zadul Ma'ad. Maka Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, memberikan informasinya kepada kita bahwa manusia itu Allah ciptakan untuk menjadi Abdullah. Allah Subhanahu wa taala sampai dalam Al-Qur'an bahwa ada satu ayat yang sering kita dengar, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi Abdullah atau beribadah. Maka hidup kita memang hanya untuk ibadah. Yang lain tuh hanya sampingan. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa kita diciptakan untuk menjadi khalifah. Ya. Jadi dua peran kita, Abdullah, hamba Allah, dan khalifah. Kerjaan kita hidup di dunia ini buat apa? Ibadah. Semua niatkan untuk ibadah. Semakin kita banyak beribadah, semakin kita dekat dengan Al-Khaliq yang maha pencipta kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Bapak sekalian, semua yang ada dalam Islam ini ya, itu dibuat atau dikondisikan oleh Allah untuk menjalankan peran tadi. Kata kuncinya apa? Untuk menjalankan ibadah, maka manusia butuh sehat. Ya, manusia butuh sehat. Sholat kita, kalau nggak sehat, nggak bisa kita sholatnya berdiri. Ya. Kalau sholat berdiri nggak bisa, maka dia sholatnya duduk. Kalau dia sholat duduk, maka nggak bisa juga dia sholatnya berbaring. Dan semua ibadah ketika dilakukan dengan sempurna, pahalanya pun sempurna insya Allah. Ya. Maka ketika ada urusan kesehatan yang terjadi pada diri kita, atau diri seorang manusia, mukmin secara khusus, ya, maksudnya perkara-perkara penyakit, maka kembalikan atau kita mencari sebabnya dari apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan. Islam memiliki konsep yang sangat jelas dalam urusan kesehatan. Yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat solaha jasad kulluhu wa iza fasadat fasad jasad kulluhu. Ala wa hiya qalb, kata Nabi. Bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Daging itu adalah kolbu. Maka kunci sehat yang pertama dalam Islam adalah sehat fisiknya seseorang bermula dari sehatnya kolbunya dia. Kalau fisiknya mau sehat, maka benerin kolbu. Ya, kalau bebas, kalau mau terhindar dari berbagai macam penyakit, maka benerin kolbunya dulu. Ya, itu kata kunci awalnya. Maka semakin sehat kolbu seseorang, pasti akan semakin sehat fisiknya dia. Ya, semakin sehat kolbu seseorang, maka akan semakin sehat fisiknya. Ya. Penyakit kolbu itu apa? Ada dua. Kolbu itu ada dua penyakitnya. Kalau enggak syubhat, syahwat. Ya. Kalau enggak syubhat, syahwat. Bagaimana korelasinya atau bagaimana aplikasinya? Baik. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kena penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, asam urat, seperti itu, apakah ada hubungan penyakit tadi dengan penyakit kolbunya? Harusnya ada. Tadi saya katakan bahwa penyakit kolbu itu ada dua, kalau enggak syubhat, syahwat. Pertanyaannya, sekarang kita ambil contoh orang yang kena, maaf, kolesterol atau darah tinggi. Kalau Anda, teman-teman sekalian bertanya, atau mungkin bertanyalah pada orang yang kena kolesterol, kira-kira orang yang kena kolesterol itu sering puasa enggak? Sering puasa atau banyak makan? Banyak makan. Orang yang kena darah tinggi, kira-kira sering banyak puasa atau banyak makan? Banyak makan. Banyak makan itu penyakit enggak? Tanda-tanda orang yang banyak makan apa? Gemuk. Iya kan? Tanda orang banyak makan, ya gemuk, apalagi. Ya. Jadi, salah satu pintu masuknya syaitan yang menyebabkan lemahnya iman kita adalah terlalu kenyang atau terlalu banyak makan. Maka Islam memberikan rules-nya kepada kita tentang makanan tadi. Pertama, dia harus halal. Ya, dia harus halal. Kalau Anda memakan sesuatu, cari tahu dulu kehalalan dari makanan tadi. Kalau tidak halal, jangan makan. Kalau tidak halal, jangan makan. Dan kalau ragu, jangan makan. Ya. Apalagi jelas-jelas di situ ada campur, ya, campur dengan produk yang tidak halal. Ya. Ya jelas kalau tidak halal, jangan makan. Ragu. Maka dalam Islam, dalam hadis tadi ada awalnya. Nabi katakan apa? Nabi bilang begini, innal halalu bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihat. Yang halal jelas, haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Kalau mau jaga hati kita, mau jaga iman kita, maka tinggalkan yang syubhat. Was-was. Ya. Anda masuk ke restoran. Di restoran tersebut, feeling Anda merasa ini restoran kayaknya enggak halal nih. Keluar. Ya. Apalagi mungkin ya kalau kita bicara tentang bagaimana Brunei Darussalam, ya, Brunei itu restorannya di sana diwajibin sama sultannya, seluruh chefnya harus muslim di Brunei, kayak begitu. Gak boleh nomor. Sebab apa? Kalau muslim memulai sesuatu pasti membaca bismillah. Gitulah. Sebab apa? Kalau gak halal masalahnya akan panjang. Doa tidak akan diterima, amal tidak diterima, kan begitu. Ya. Dan itu menjadi PR besar kita zaman sekarang. Ya, jadi kembali ke masalah kolbu tadi. Ya. Jadi yang pertama dia harus halal. Kalau kita bicara makanan secara fisik ya. Yang kedua dia harus toyib, dia harus baik. Baik itu apa? Dia tidak memberikan efek kesehatan yang buruk baik jangka pendek atau jangka panjang. Ya, gak boleh. Harus toyib. Yang ketiga gak boleh berlebihan. Ya, enggak boleh, boleh. Nanti kita akan bahas bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Nanti teman-teman mulai paham, oh ternyata ketika seorang muslim menjalankan syariat agama dengan baik, dengan benar, sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sehat hanyalah buah dari ketaatan. Sehat itu adalah buah dari taatnya kita. Kalau orang yang taat, pasti sehat. Gitu loh. Kenapa? Karena kata kuncinya, orang yang taat pasti akan menjaga imannya. Iya. Orang yang taat kepada Allah tidak akan mau makan yang tidak halal. Orang yang taat kepada Allah tidak akan mau makan berlebihan. Orang yang taat kepada Allah tidak akan mau makan makanan yang tidak thayyib. Contoh, mie instan tahu? Sehat gak? Sehat? Tidak sehat. Kenapa dimakan? Enak. Kalau dimakan terus menerus, lama-lama jadi masalah gak? Bikin penyakit gak? Namanya apa tuh? Kalau sudah ngerti gak sehat, dimakan, dan akhirnya badannya bermasalah, namanya zolim. Ya kan? Sudah ngerti gak sehat, dimakan, zolim namanya. Apalagi kata yang lebih tepat untuk itu. Ya. Dan saya gak tahu di Pontianak ini, tapi di Jakarta mungkin Bekasi gitu, sekarang daftar haji ya, itu sekitar 15 tahunan. Banyak yang daftar haji di sana, pada katakanlah tahun sekarang dia daftar haji, 2019, nanti 10 tahun lagi berangkat, 2029. Karena gak mau jaga makan, karena gak mau jaga minum, karena gak mau jaga hal-hal yang sehari-harian, dia akhirnya waktu jatah hajinya tiba, gak jadi berangkat, gara-gara gagal ginjal, darah tinggi, segala macam. Nyeseknya minta ampun, gitu. Dan ingat, semua ibadah itu kalau dikerjakan dengan sempurna, maka pahalanya sempurna. Kalau kita gak mau jaga badan kita, dan akhirnya menyebabkan tulang-tulang kita bermasalah, lalu akhirnya sholatnya duduk, maka pahala sholat duduk setengah pahala sholat berdiri. Gak mau jaga badannya, ya akhirnya apa? Duduk gak bisa, akhirnya tiduran, baringan. Pahala sholat berbaring, setengah pahala sholat duduk. Sayang. Ya. Maka teman-teman sekalian, di berbagai kajian saya sampaikan, hidup sehat bagi seorang muslim itu, bagi seorang mukmin bukan lifestyle, bukan gaya hidup. Tapi hidup sehatnya kita adalah bagian ketaatan kita kepada Allah. Ya, sehingga nanti per waktu Anda mengkonsumsi yang sehat dan diniatkan, ya Allah, aku meminum madu ini karena Engkau, agar badanku lebih sehat, agar aku bisa membaca Quran lebih baik, agar aku bisa bangun malam, maka meminum madu pun dapat pahala. Paham ya? Ketika Anda mulai memahami itu semua, maka kenapa? Bunganya palsu. Ya. Jadi ketika kita minum kunyit, ya Allah, semoga dengan meminum kunyit ini darahku lebih lancar, lebih bersih, sehingga mungkin ibu-ibu rahimnya bisa lebih baik dan Anda bisa menghasilkan keturunan yang lebih baik, maka minum kunyit pun dapat pahala. Seperti itu. Lagi saya sampaikan, jangan jadikan sebagai lifestyle, tapi jadikan sebagai ketaatan kita. Ya. Kalau kita menjadikan sebagai ketaatan, maka tadi semua yang kita kerjakan, maka insya Allah akan menjadi pahala. Dan ingat, banyak orang yang tidak tahu, teman-teman sekalian, bahwa sedekah itu memang yang terbaiknya adalah kepada keluarga. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya ternyata bersedekah yang lebih baik atau sama baiknya mungkin dengan keluarga adalah bersedekah kepada diri sendiri. Bersedekahlah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda memakan minuman atau memakan yang sehat, minuman yang sehat, dan Anda niatkan bersedekah untuk diri Anda, maka dapat pahala. Beda ceritanya dengan tadi, sudah ngerti maaf gorengan gak sehat. Gorengan sehat gak? Kenapa dimakan? Nasi goreng sehat gak? Kenapa dimakan? Enak. Enaknya sekarang kan? Tapi nanti kira-kira muncul penyakit gak? Muncul penyakit. Zolim gak namanya itu? Zolim. Ya. Maka mulai sekarang, saran saya ke Anda, mari kita jaga badan ini. Mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita ini. Kalau Anda punya mobil mewah, sebulan mobil harga 10 miliar, ya, saya yakin Anda tidak akan masukin atau berikan mobil tadi dengan bahan bakar jenisnya premium. Gak mau kan? Kenapa? Kalau dimasukin premium, mobil ini pasti cepat rusak. Sekarang kalau saya balik tanya, antara mobil tadi dengan badan kita mahalan mana? Maka jawabannya badan kita lebih mahal. Tapi seringnya, boro-boro premium, boro-boro Pertamax, kita lebih sering memasukkan oplosan ke badan kita. Sehingga apa? Mulai tampak tanda-tanda penyakit. Umur 30 tahun, ubannya banyak. Ibu-ibu mungkin Anda belum ngeh, lihat. 20-30 tahun yang lalu, anak-anak perempuan itu menstruasinya usianya SMP loh. Betul? Sekarang SD sudah mens. Seorang perempuan yang menstruasinya lebih awal, maka menopausnya akan lebih awal juga. Kualitas selnya pasti bermasalah. Coba lihat anak-anak yang maaf mensnya itu lebih awal. Lihat makanan mereka apa. Lihat tontonan mereka apa. Lihat gaul mereka dengan siapa. Pasti tidak berkualitas. Kemungkinan besar. Ya. Tanya begitu. Dan sekarang kita lihat penyakit-penyakit yang ada ini, ya, seperti gak ada habisnya. Ya. Saya sampaikan ke beberapa teman-teman dokter, saya katakan, hayolah, saya bilang berubah yuk. Saya bilang, kenapa? Kita tuh kayak nabur garam di laut. Penyakit yang makin banyak, obat makin banyak, sekarang antibiotik sudah resisten. Ya, nanti di samping saya ini juga seorang yang luar biasa, ya, Pak Dr. Suryadi, ya, sahabat dan guru saya juga. Beliau seorang yang Allah kasih ilmu, ya, tentang perawatan luka, ya, tentang bagaimana dahsyatnya madu, tentang bagaimana dahsyatnya kurma, tentang bagaimana dahsyatnya minyak zaitun atau teripang temulaut yang itu bisa digunakan untuk perawatan. Ya, nanti beliau akan share kepada teman-teman sekalian. Ternyata kaki-kaki yang orang diabetes itu kuasa Allah itu bisa tidak diamputasi dengan menggunakan obat-obatan tadi. Kenapa? Kata kuncinya begini, jelasin. Teman-teman sekalian, kalau Anda beli mobil Toyota, maka Toyota pasti akan bikin spare part, betul? Untuk apa? Untuk yang punya mobil atau memiliki mobil ini itu bisa menjalankan mobil dengan baik. Spare part atau suku cadangnya. Maka kalau kita membahas tentang manusia, manusia juga sama, ya. Manusia juga sama. Untuk menjalankan peran sebagai Abdullah, maka manusia butuh suku cadang. Ya, maka suku cadangnya apa? Suku cadangnya, ya, Allah ciptakan di mana? Di apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya, di atas buminya. Coba bayangkan, ya. 350 tahun negeri kita dijajah oleh Belanda, yang mereka ambil apa? Ini. Rempah yang mereka ambil. Kenapa? Disinilah terletak apa namanya kebutuhan mineral, antioksidan, dan bahkan kalau kita bicara mungkin diabetes saja, riset ya memang dari baru sekarang-sekarang ini menjelaskan bahwa ternyata kayu manis itu bisa menurunkan gula darah. Kayu manis. Dan ada satu hal yang teman-teman pahami ya, gini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Allah Subhanahu wa taala, teman sekalian, kalau kita lihat Arab Saudi atau Jazirah Arab itu begitu sulit tumbuh-tumbuhan di sana. Sehingga Allah menciptakan makanan yang mencukupi kebutuhan manusia di sana. Makanan itu yang tadi bagi tempat lihat di postingan saya Instagram, ya ada asam aminonya, ada seratnya, ada besinya. Dan nanti mungkin Pak Suryadi akan ceritakan kepada Anda tentang dahsyatnya makanan tadi yang orang-orang barat nyebutnya kurma. Apa makanan itu? Nih, kurma, superfood. Superfood yang diciptakan Allah tumbuh di sana lebih optimal. Tapi yang tidak kalah pentingnya ternyata ketika kita bicara tentang superfood tadi teman-teman sekalian, Allah juga menciptakan superfood di tempat-tempat yang di situ tidak bisa ditumbuhkan superfood yang lain. Ya, contoh seperti apa? Kalau kita bicara tentang manusia, ya, manusia Allah ciptakan dari apa? Dalam surat Al-Mu'minin Allah bilang, Allah sampaikan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah. Oke, kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kata kuncinya, kalau kita mau sehat, kalau kita mau memperbaiki kondisi kesehatan kita, baik itu mengatasi penyakit, baik itu mau menjaga hidup sehat, maka kata kuncinya apa? Kembalikan unsurnya ke tanah. Jelas ya? Kembalikan unsurnya ke tanah. Kita bersyukur Allah ciptakan sebagai manusia yang komponen bahan kita itu tanah. Dan bayangkan kalau seandainya nih, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, berfirman, memerintahkan kepada kita, wahai hambaku, kalau engkau mau sehat, maka minumlah daun ini, daun ini, daun ini, dari tiga pohon misalkan, tiap hari begitu kan repot. Gak mungkin juga kita ambil daun tadi, lalu kita rebus atau apa, lalu kita minum. Tapi Allah maha baik, teman-teman sekalian. Ya. Kalau kita bayangkan pohon, pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Ya. Di mana letak sarinya pohon tadi? Ada di kuncupnya. Dia ngambil dari akar tadi. Maka sarinya tanah itu ada di buah atau di kuncup atau di bunga pohon tadi. Kembali ke konsep awalnya manusia, manusia Allah ciptakan dari tanah. Maka supaya manusia mengasup asupan yang terbaik dari tanah, Allah perintahkan tentaranya untuk mengambil saripati tanah tadi, yang tentara itu namanya lebah. Makhluk hewan yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl, Allah bilang apa? Kami wahyukan kepada lebah tadi untuk mengambil bunga, kuncup segala macam. Maka di dalam madu kayak begini, ini kan madu, ada saripatinya manusia. Kalau kita bongkar secara saintifik, maka madu itu mengandung asam amino. Kalau kita bongkar manusia, teman-teman sekalian, manusia itu ada gen. Nanti Pak Sudadi akan cerita juga tentang ilmu beliau. Ada gen. Gen itu bahan bakunya apa? Asam amino. Di mana letaknya? Madu. Maka Allah sampaikan dalam surah An-Nahl, fihi syifa'ul linnas, kata Allah. Kami jadikan dalam madu itu ada kesembuhan, ada janji Allah di sini. Ada janji penguasa langit dan bumi dalam madu, bahwa dalam madu itu ada kesembuhan. Ya. Atau kalau kita bicara tentang kurma, sama, ada asam amino di sini. Dan lagi-lagi, zaman sekarang kenapa banyak orang kena penyakit? Karena mereka tidak lagi mengasup asam amino yang tepat dari buminya Allah. Nih. Sehingga orang, maaf, apakah kita bicara tentang, contoh gini, tadi saya cerita tentang nasi goreng. Ada masalah dengan nasi goreng? Banyak. Ya. Dan bisa diganti kok. Kita bisa ganti, gak masalah. Nasi goreng, nasi itu kan sebenarnya produk ciptaan Allah juga. Cuman masalahnya apa? Ketika kita bicara nasi, maka nasi itu ada pembungkusnya. Beras. Beras itu ada pembungkusnya. Di situ ada mineralnya, ada seratnya. Ketika dibuang, maka sisanya gula, glukosa. Kan gitu ceritanya. Gula kalau enggak kepake diubah jadi glikogen. Glikogen enggak kepake diubah jadi lemak. Nasi yang dimakan seseorang dari beras tadi itu yang sudah kehilangan seratnya, kehilangan enzimnya, kehilangan asam aminonya, sisanya gula aja. Kalau enggak kepake dia diubah jadi glikogen. Glikogen enggak kepake diubah jadi lemak. Tanda orang yang banyak lemak apa? Pinggangnya banyak lipetan. Kan gitu. Itu tanda kita lemaknya banyak, seperti itu. Maka ini baru nasinya. Terus kita menggoreng nasinya pakai minyak. Minyak sendiri kan sudah lemak. Gitu kan? Minyak sendiri sudah lemak. Dimakan pakai apa? Telur. Telurnya diapain? Goreng. Protein mulai rusak, mulai kehilangan bahan-bahan pentingnya pada suhu 55 derajat. Protein sudah mulai hilang. Artinya semakin panas minyaknya, habis proteinnya. Dimakan pakai apa? Bakwan. Betul? Bakwan dari apa? Tepung. Tepungnya sudah jenis tepung-tepung yang hybrid, yang indeks glikemiknya atau gulanya tinggi banget. Kena minyak. Sayurnya, sayur yang penuh dengan pestisida. Terus dia minum kan? Minum apa? Teh manis. Gulanya, gula lagi, gula. Jadi yang kita makan itu rasa. Gizinya gak ada, hampir-hampir gak ada. Sehingga habis makan apa yang terjadi? Tubuhnya gak bisa ngolah, akhirnya tubuhnya minta istirahat. Ngantuk kan? Maka Allah memberikan tegurannya kepada kita. فَلْيَنْزُلِ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا مَا أَصَبَّ. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah. Udah ngerti sehat, udah ngerti gak sehat, ya, jangan dimakan. Kalau udah, misalkan kita udah ngerti gak sehat, jangan dimakan. Ya. Jadi kita perlu belajar teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak bersyukur, supaya ibadah kita lebih baik. Maka tadi di awal tadi, kunci sehat itu atau taat itu harus membuat kita menjadi lebih sehatnya kita harus membuat kita menjadi lebih taat. Kalau gak taat dengan sehat tadi, mendingan sakit sekalian. Gitu. Ya. Nah, ini apa tuh namanya lompat-lompatannya. Jadi kita akan membahas bagaimana tadi konsep-konsep tadi. Dan kalau kita lihat sekarang, contoh, tadi kita bicara kurma. Indonesia tidak tumbuh kurma, ya. Tapi Allah tumbuhkan kayak begini, ya. Ada kunyit, ada jahe. Ya. Saya terus terang ketika melihat mereka-mereka ini tuh kagum luar biasa. Bayangkan Pak Bu, Subhanallah. Banyak case yang saya dapatkan itu ternyata ketika kunyit, ya, kunyit kayak begini, kunyit ketemu jeruk nipis, ketemu serai, itu banyak orang kuasa Allah bisa hamil dengan itu. Kunyit ketemu serai, serainya gak ada, gak apa-apa. Terus itu ternyata Allah takdirkan mereka bisa hamil. Kenapa? Karena memang bahan baku kita di sini. Kalau Anda baca penelitian tentang kunyit, banyak luar biasa penelitian tentang kunyit. Ya. Itu yang saya posting di Instagram namanya Ultimate Kunyit itu loh. Kunyit, serai sama jeruk nipis, nanti dikasih madu, itu luar biasa efeknya ke badan, ya, Subhanallah. Ya, jadi itu pembukaan. Jadi nanti teman-teman mulai paham. Bahkan tadi saya ngobrol sama Pak Suryadi, ya, itu ternyata Subhanallah, ternyata bawang, ya, bawang ini, ya, yang itu ternyata ketika difermentasikan menjadi apa, bawang hitam, ya, black garlic. Itu kekuatan antioksidannya spektakuler. Spektakuler. Jadi black garlic. Nanti belakang cerita. Bagaimana caranya? Dan ini murah. Artinya apa? Sekarang kalau kita bicara tentang Indonesia, yang kita setiap tahun 140 miliar kita harus membeli obat untuk TBC. Setiap tahun loh. Saya baca datanya kayak begitu. Dan ternyata Subhanallah, kalau kita kenal dengan mereka-mereka ini, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengobati mandiri di rumah. Ya. Seperti itu. Bahkan semakin kita kenal seperti apa-apa yang Allah ciptakan seperti ini, maka Subhanallah Bapak sekalian, kalau seandainya ya, seandainya nih Bapak sekalian, Anda ya, kita bicara alpukat saja. Alpukat nih, kalau Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu nih, yang Anda ingin memperbaiki siklus menstruasinya, makan alpukat, dikasih bubuk kunyit, terus minumnya teh biji alpukat, menstruasi Anda bisa akan baik. Sesederhana itu, ya, sesederhana itu. Dan kalau secara saintifik kita mau buktikan, bisa dibuktikan. Biji alpukat mengandung antioksidan yang sangat tinggi, biji alpukat. Ya. Alpukat yang mengandung lemak yang sangat baik. Dan bagi Anda, mbak-mbak atau mungkin ahwat-ahwat di sini yang belum menikah, ya, saya pesan khusus kepada Anda, jangan sampahin diri Anda dengan makanan yang gak sehat. Sebab apa? Nyampahnya kita dengan makanan yang gak sehat akan berimbas ke generasi ke depan yang nanti gennya akan bermasalah. Yang laki-laki juga sama. Tiap hari Anda makan bakso, tiap hari Anda makan kerupuk, tiap hari Anda makan mie ayam, imbasnya nanti ke depan, coding-coding pada gennya akan cacat, jadi. Ya. Sebab apa? Makanan akan mempengaruhi gen. Satu kurma yang Anda makan kayak begini akan menjadi bagian dari gen kita. Ya. Maka hati-hati dengan makanan. Dan makanan akan mempengaruhi perilaku. Ya, jadi orang makanan yang gak sehat, besar kemungkinan perilakunya pun tidak sehat. Ya, jadi hati-hati. Ya. Dan yang luar biasa teman sekalian, nanti kita akan bahas. Saya akan jelaskan bagaimana toolsnya. Islam menjadikan atau akan memberikan kepada kita pedoman-pedoman itu. Ya, pedoman-pedoman tentang bagaimana hidup sehat. Ya. Saya kira mungkin supaya kita dapat sedikit apa namanya ilmu ya. Kebetulan di depan di samping saya ini ada seorang guru dan sahabat saya juga. Jadi Pak Suryadi ini Bapak-Ibu sekalian, beliau tinggal di Pontianak, beliau lulusan dari UI, kemudian meneruskan kuliah beliau sampai ke Jepang ya, untuk belajar tentang wound treatment atau perawatan luka. Dan ternyata subhanallahnya perawatan luka itu kita bisa optimalkan, kita bisa lakukan dengan produk-produk ciptaan Allah yang sangat gampang. Ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini kepada Anda? Supaya nanti teman-teman sekalian, sebagaimana Toyota nanti punya spare partnya, tadi manusia juga ada spare partnya. Spare part itu dari apa? Dari apa yang Allah ciptakan. Dan itu ada di sekitar kita. Oke? Jadi, bagaimana dahsyatnya madu, dan nanti mungkin beliau akan sedikit cerita tentang testimoni pengalaman beliau dengan yang luar biasa banyak pasiennya ya. Yang semua ternyata bisa diobati insya Allah biiznillah dengan menggunakan apa-apa yang Allah ciptakan. Oke? Tanpa memperbanyak waktu, saya serahkan sebentar kepada beliau untuk beliau cerita apa-apa saja dan pengalaman beliau seperti apa. Ada mic itu enggak? Mic yang pegangan. Catat baik-baik ya, karena ini momen langka Anda bertemu dengan guru perawatan luka yang luar biasa di Indonesia insya Allah. Silakan Pak Sur. Terima kasih. Guru saya, Ustadz Zaidul Akbar, sudah lama kami tidak berjumpa dulu sama guru kami di Malaysia, di Penang ya, yeah. Perlis ya. Perlis. Ya. Saya waktu itu selesai pendidikan doktoral, jadi ada kesempatan untuk belajar bidang pengobatan tradisional, kesempatan itu saya ambil ya. Nah, setelah belajar bidang pengobatan tradisional, di samping belajar ilmu konvensional, semakin kesini ternyata betul apa yang disampaikan Ustadz Zaidul Akbar, bahwa apa yang ada di sekeliling kita itu semua bermanfaat untuk manusia. Dan sampai sekarang semenjak saya belajar di Perlis ya, tentang dunia herbal, semenjak itu juga sudah tidak pernah yang namanya mengkonsumsi obat-obat kimia ya. Dan begitu juga untuk treatment-treatment khususnya di local wound care, lokal atau perawatan luka ya, di sesuatu yang saya berikan itu ke pasien itu selalu saya teliti dulu. Alhamdulillah belum ada sebulan saya ada publikasi satu lagi di jurnal internasional di Herbal Medicine tentang penemuan terbaru penggabungan terapi madu trigona dengan kurma azua yang dibuat ekstrak. Waktu itu saya meneliti menggunakan tikus dulu. Hasilnya ternyata lebih cepat yang menggunakan madu plus ekstrak kurma ajwa dibandingkan dengan kurma dibandingkan madu yang biasa yang kita pakai, madu pasaran. Nah, saya jadi penasaran. Ini harus dilihat dari segi lebih dalam lagi histologinya, ya, atau biologinya atau biokimianya. Kebetulan saya punya adik junior sekarang ngambil S3 di Jepang, sudah hampir selesai. Saya bilang, ini yang saya teliti di tikus ini bagus, kita sudah biasa pakai di klinik. Coba kamu bilang sama profesornya, kamu meneliti yang saya punya. Nanti kalau sudah oke, maka kita akan apply langsung ke pasien. Kemudian dia meneliti ada lebih dari 60 sampel. Membandingkan madu yang sama dengan saya teliti sebelumnya dengan yang sekarang, ya, dia teliti. Ternyata dari segi biologi, biokimia, itu madu trigona, mungkin tahu madu trigona atau madu kelulut, ya, sama ekstrak kurma ajwa itu ternyata lebih hebat lagi. Jadi dia meningkatkan yang namanya growth factor. Di dalam proses penyembuhan luka itu ada berbagai macam senyawa-senyawa, ya, respon imun itu yang sangat berperan, itu dia aktif, meningkat jumlahnya. Dan memang betul penyembuhannya lebih cepat yang menggunakan kurma plus ekrumi yang dari New Zealand. Oh, yeah. Nah, itu madu untuk perawatan luka juga, tapi sudah dikemas. Nah, kita membandingkan tiga. Madu putu sibau, kemudian manuka honey yang dari New Zealand, sama advanced dressing, modern dressing yang lebih mahal lagi. Kita melihat dari imunnya, ya, dari neutrofil. Salah satu proses penyembuhan luka itu ada neutrofil yang sangat berperan untuk membunuh kuman. Nah, di awal fase radang, ya, untuk selama beberapa jam sampai 3 hari, yang namanya neutrofil, luka yang diberi madu putu sibau itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang manuka honey dari New Zealand ataupun yang dari mana tadi, yang modern dressing. Ini menunjukkan bahwa madu Indonesia yang putu sibau itu ternyata dia bisa meningkatkan lebih sangat berperan di dalam pas radang. Kalau luka pas radangnya tidak betul, dia akan berkepanjangan. Artinya kalau merawat luka tidak tahu konsep bagaimana untuk bisa memicu sel-sel imun, ya, itu ditingkatkan, ya, ya tidak akan sembuh dengan cepat. Ya, luka mungkin bisa diobati dengan berbagai obat, tapi kita mau cari yang lebih cepat, yang lebih murah, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kembali luka, saya jadi penasaran. Saya pelajari dari riset-riset sebelumnya yang dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Iran. Saya pelajari tentang isi gamat, kemudian saya pelajari tentang kurma, berbagai macam kurma dengan komposisinya. Ya Allah, subhanallah, ternyata kurma itu luar biasa, ya, luar biasa. Apalagi yang namanya kurma ajwa, itu sudah saya pelajari kandungan dari kurma itu, vitamin, mineral, bahkan yang namanya flavonoid, glycoside, itu untuk meningkatkan kadar antioksidannya lebih tinggi, itu ada di kurma, kurma ajwa. Makanya penelitian saya itu kenapa pakai kurma ajwa, saya penasaran kenapa sih kok kurma ajwa ini selalu pamor, apa, selalu famous gitu ya, terkenal, ya. Ya, saya teliti ternyata benar, ya. Bukan hanya dari segi klinis tetapi dari sampai ke biokimia, biologinya, ya, itu sudah kita teliti, ya, ternyata luar biasa gitu. Ya, dan masih banyak lagi termasuk gamma tadi. Kemudian saya membuat kombinasi antara gamma, kemudian madu sama ekstrak kurma. Tiga itu saya kombinasi. Saya apply ke pasien, ya. Itu untuk luka ya? Itu untuk luka, untuk terutama yang luka-luka kronik ya. Ya ternyata hasilnya lebih ini lagi gitu, lebih bagus lagi. Kan pasien yang datang ke kita yang tadinya ada pus, ada eksudat, ada cairan kuning gitu ya, ada eksudat, ada nanah, kita apply itu beberapa hari sudah hilang tanpa ada antibiotik di dalamnya, antibiotik kimia maksudnya. Tetapi dia pure, ya ini bisa membuat suasana atau kondisi luka yang sangat bagus sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu kondisi moist ya, dan perkembangannya luar biasa yang sekarang sedang saya teliti untuk yang tiga kombinasi itu ya. Dan banyak kasus-kasus yang dari rumah sakit ya, saya terus terang aja, kasus-kasus yang di rumah sakit terkait dengan pasien datang dengan keluhan yang perutnya mual, nggak bisa makan sebenarnya karena banyak obat yang ya, akhirnya saya melihat kondisi seperti ini dengan pengetahuan saya ya, ada beberapa obat yang menurut saya penting, yang mana yang penting saya kombinasi dengan obat herbal karena dia memang masih butuh ya, karena dia belum mau murni 100% menghilangkan obat kimianya, jadi cukup dengan obat anti diabetik ya, obat untuk kencing manis, sama saya komplement terapi yang lain seperti tadi yang disebutkan oleh Ustadz Zaidul tentang black garlic ya, berkali juga kombinasikan. Ini pasien tadinya infeksi sangat tinggi ya, harus dikasih antibiotik. Tapi saya berpikir melihat kondisi luka seperti ini, kayaknya kita sudah tahu bahwa luka kalau sudah ada kuman di dalam, antibiotik itu percuma. Kalau namanya kondisi infeksi, ada tahap yang namanya critical kolonisasi. Jadi ada 4 tahapan itu. Kalau di tahap yang ketiga, yang di tahap yang namanya critical kolonisasi, itu jumlah kuman melebihi 10^5 per gram jaringan. Bisa bayangkan lebih dari 100.000 jumlah kuman dalam 1 gram jaringan. Yang ada di kulit itu jumlahnya lebih dari 100.000. Itu yang menyebabkan infeksi. Dan itu percuma dikasih antibiotik dalam teorinya, ya. Ya, akhirnya udah antibiotik stop. Saya stop, cukup menggunakan terapi-terapi yang ada di sini, termasuk apa tadi, bawang putih yang kita gunakan, black garlic ya, kemudian saya kasih suplemen lagi dengan kapsul minyak ikan. Konsep saya adalah bagaimana membuat sirkulasi ini bagus. Kalau tadi Ustaz menyampaikan bagaimana tentang makanan itu ya, luar biasa kalau kita sudah berbicara makanan ini, makanan yang baik untuk tubuh kita ya. Saya kenapa orang-orang Jepang itu kok langsing-langsing gitu ya, slim-slim semua, karena makanan mereka sudah berdasarkan penatanan yang sudah diteliti, makanan yang segar, tidak ada makanan yang dipakai digoreng, minyak goreng dipakai 2 kali, dan apinya tadi betul Ustaz, apinya itu yang tidak begitu panas gitu. Dan mereka kenapa makanan yang segar semua, yang pres-pres semua gitu? Ya karena kalau kita lihat di kajian keilmuan bahwa makanan yang fresh, buah yang fresh itu akan bersifat alkali, Ustadz ya, bersifat alkali. Yeah. Nah itulah yang konsep kita yang kita gunakan dalam tubuh kita nih, kalau yang bersifat ya agak sedikit tinggi ya, beralkali, dia akan tidak resisten terhadap penyakit. Itulah konsep saya gunakan sampai saat ini, bagaimana membuat pasien-pasien ini supaya fresh. Ya termasuk kondisi psikologis. Banyak pasien-pasien yang infeksi pulang di rumah sakit masih dalam kondisi ya, status infeksinya masih tinggi. Termasuk di tempat saya yang sedang pasien-pasien rawat, kalau pasiennya sudah, Pak saya minta pulang, padahal infeksinya masih tinggi, masih 19, masih 20.000 gitu. Itu dalam kondisi sepsis. Saya minta pulang. Ya, saya minta pulang. Kalau misalnya ada dari dokter yang meriksa, gimana nih Pak Sur? Kalau saya pulangkan, ya karena kita sudah meliti pasien yang cemas, pasien yang tingkat depresinya agak sedang sampai berat, pada pasien-pasien diabetes itu hormon kortisolnya naik semua, dan penyebab lukanya itu agak lambat semua dibandingkan dengan yang mereka tidak stres. Itu oleh karenanya pasien-pasien yang kita rawat bukan hanya dalam kondisi yang lokal saja ya, kita lihat dari aspek ini. Kalau tadi Ustaz Akbar menyampaikan bagaimana ketakwaan, ya mungkin ya disitulah kuncinya. bagaimana orang itu bisa survive, bisa tenang. Karena terus terang aja pengalaman saya melihat kondisi pasien dari raut muka dengan luka itu sama cerminannya. Kalau lukanya seperti ini, kondisi lukanya sama. Oleh karena kalau kadang-kadang pasien mau konsul, kita lihat mukanya saja itu sudah, kita sudah paham, wah ini pasien lukanya, bu saya sudah gak perlu lihat lagi, pasti bagus gitu. Ya, itu salah satu bagaimana juga mencerminkan kondisi yang di kaki. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ini mau mahal loh ini. Saya juga mau mendengarkan, karena emang hal-hal seperti ini tidak banyak kita dapatkan. Terutama saya pribadi di dunia pengobatan konvensional sih ya, jarang kita dapatkan. Bagaimana tadi Pak Suryadi cerita, orang-orang yang punya luka yang sama, katakanlah ulkus seperti itu, dengan orang satunya ikhlas, banyak zikir, ternyata penyembuhannya lebih cepat. Gitu Pak ya, seperti itu. Itu yang saya katakan di awal tadi. Islam memegang konsep bahwa kesehatan itu mulainya dari kolbu. Maka mulai sekarang teman sekalian, jaga hati kita ya. Dan kolbu itu, by the way suara saya kedengaran jelas, jelas ya, enggak mantul-mantul kan? Alhamdulillah. Kalau saya ngomongnya cepat, jelas juga. Oke, alhamdulillah. Saya tadi agak khawatir enggak kedengaran. Kalau cepat saya akan ngomong cepat kalau gitu. Baik, Bu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang kolbu tadi, maka kolbu kita ya, sebelum kita masuk ke fisik ya. Kolbu kita makanannya adalah tidak makan. Nutrisi kolbu kita adalah tidak makan. Atau puasa. Untuk kolbu puasa jauh lebih baik. Ya, untuk kolbu puasa jauh lebih baik. Maka mulai sekarang kalau mau fisiknya sehat, kalau mau fisiknya sehat, kurangilah makan ya. Seperti itu. Kalau Anda, kita, teman-teman sekalian diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih yang mana? Pilih makan, saya pun pilih makan ya. Mana makan itu memenuhi hawa nafsu kan? Maka malaikat tidak diberikan nafsu sehingga mereka enggak makan. Oke? Okay? Karena Allah Maha tahu bahwa kita sukanya makan, lebih kalau disuruh enggak makan enggak mau, maka Allah wajibkan untuk tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Lihat bagaimana SOP buku manual yang kita itu. Allah wajibkan supaya manusia itu menjaga hatinya, menjaga imannya, menjaga fisiknya dengan cara diwajibin. Dan kalau Anda baca dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu maksudnya apa? Puasa itu syariatnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu. Karena apa? Karena manusia kita sejak nama Nabi Adam sama prototipenya, atau mungkin badan kita itu sama, cuman beda di ukuran dengan Nabi Adam. Nabi Adam tingginya 27 meter, kita 2 meter udah tinggi banget. Oke, okay. Maka bagaimana cara membuat badan itu sehat? Salah satunya adalah toolsnya adalah berpuasa. Allah berikan puasa, wajib 30 hari selama Ramadan puasa, stop makan. Tapi sayangnya di negeri ini kita justru malah Ramadan inflasi kita paling tinggi. Tuh. Ibu bapaknya sibuk makan apa, sahur apa, buka apa, sibuk buka bersama dengan siapa. Tapi Al-Quran satu juz pun tidak terbaca satu hari. Betul? Betul. Padahal Ramadan itu dijadikan Allah bulan untuk memperbanyak ibadah. Bukan makan. Allah kasih selesai Ramadan teman sekalian. Selesai Ramadan Allah kasih lagi 6 hari Syawal. Lihat. 6 hari Syawal ini teman sekalian diberikan waktu lagi untuk benar-benar bersih-bersih badan. Gak dipakai juga. Allah kasih lagi. Setelah 6 hari Syawal Allah kasih lagi. Namanya apa? Puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Lalu Allah kasih lagi puasa Ayyamul Bid 3 hari sebulan. Lihat, ada apa ya? Ada SOP yang sangat jelas di situ. Saya baca buku, buku ini judulnya The Longevity Solution ya, yang mengarang dua dokter Amerika. Mereka ini menterapi pasien-pasiennya mereka dengan apa? Dengan puasa. Dan you know puasanya apa? Puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa 3 hari dalam sebulan. harusnya orang ini kalau kenal Islam, masuk Islam. Karena Nabi sudah sampaikan itu 1400 tahun yang lalu. Bayangkan untuk sekalian, SOP udah jelas banget. Ini yang bahasa saya itu software. Manusia untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah, maka dia harus sehat. Tidak mungkin manusia itu bisa menjalankan atau beribadah kalau gak sehat. Maka Allah ciptakan apa? Sarana, prasarananya. Ada tanda kutip software-nya, ada hardware-nya. Software-nya apa? Tadi. Wa'an tasumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Dan kalau kamu tahu puasa itu lebih baik untukmu, kata Allah. Artinya apa? Nabi SAW contohkan kepada kita. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Oh, pertanyaan. Saya kira mobil mau dipindahin. Nabi ajarkan kepada kita. Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah kenyang. Nabi gak pernah kenyang. Ubannya Nabi kita alaihissalam ketika meninggal 3 lembar. Uban itu tanda oksidasi, tanda penuaan. Kenapa? Makan beliau tidak berlebihan, bahkan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu ternyata dalam sebulan beliau hanya makan kurma dan minum air. Dan ini detoksifikasi yang terbaik. Kalau Anda baca feed saya tadi pagi, memang iya. Bahkan kemarin saya dapatkan ada seorang yang mengabarkan ke saya, dia bilang tumornya hilang setelah dia menerapkan hanya makan kurma dan minum air putih. Lihat. Nabi kita tuh manusia yang paripurna. Saya, Pak Suryadi, ya teman-teman dokter ini sekolah dokter. Pertanyaannya, ada role modelnya enggak? Ada orang yang bisa dijadikan contoh enggak? Yang sehatnya paripurna? Enggak ada. Nabi sangat paripurna, gak pernah sakit. Sakitnya pun cuma 2 kali. Ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi dengan daging kambing, dan ketika beliau meninggal. Itu aja sakit yang berat, lain gak ada. Artinya apa? Kalau kita sekarang banyak penyakit, sakit-sakitan, banyak keluhan, artinya ada hal-hal dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang kita langgar. Itu aja. Pasti kita langgar. Maka dibekasi Allah software-nya. Tadi kita bicara tentang software pertama. Software pertama itu namanya puasa. Maka mulai sekarang teman-teman sekalian, kalau Anda mau sehat, jangan biasakan banyak-banyak makan. Dan makan yang terbaik adalah di waktu matahari masih terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu makan paling baik. Maka Nabi mencontohkan apa? Rasulullah SAW ketika ba'da isya, beliau tidak makan, tidur. Itu contohnya begitu. Nanti malam kita lihat, Anda masih makan. Ya. Nabi itu seperti, pola makan Nabi itu sederhana sekali, sangat sederhana. Ya, enggak banyak kayak kita zaman sekarang yang inilah itu segala macam. Ya. Ada makanan, beliau makan, enggak ada makanan, ya puasa. Selesai, seperti itu aja sebenarnya. Oke? Itu tools yang pertama. Kita lihat lagi, kolbu itu bisa disehatkan dengan puasa. Maka salah satu yang sering saya sampaikan bahwa Anda, kita tidak akan bisa merasakan dekatnya diri kita dengan Allah, bisa tergetar hati kita, bisa berlinangan air mata dalam keadaan perut kenyang. Gak bisa. Maka kata kuncinya apa mulai sekarang? Jangan makan untuk kenyang, tapi makanlah untuk memenuhi hak tubuh kita, dengan hak itu kita bisa beribadah kepada Allah itu. Jangan makan untuk kenyang. Dan Nabi kasih clue-nya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Kata Allah apa? Wakulu wasrobu walatusribu. Makan kalian, tapi jangan berlebihan. Jadi mulai sekarang jangan makan sampai kenyang. Stop makan. Kenapa? Kalau sampai kenyang, maka iman kita bisa lemah, kata ulama. Ya, seperti itu. Itu tools yang pertama, puasa. Tools atau software yang kedua, istainu bisobri wassolah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lagi sakit, apapun sakitnya, ambil air wudhu 2, ambil air wudhu, ya, lalu sholatlah 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah, ya Allah, aku zolim dengan diriku, aku zolim dengan makananku selama ini, maka beri aku petunjuk, ya Rob, apa tumbuhan atau produk yang kau ciptakan di atas tanahmu ini, ya Allah, yang bisa mengobati, menyembuhkan penyakitku dengan izinmu dengan sangat mudah. Orang lupa sering doa kayak begitu. Betul? Ketika sakit yang dicari siapa? Dokter, rumah sakit, herbalis. Dia lupa ada Tuhan yang menyembuhkannya dia. Tanyaannya, apakah dengan ketika memakan, kita makan sesuatu atau Allah sembuhkan? Allah, kita gak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini akidah kayak begitu. Mau Allah sembuhkan silakan. Itu kehendak Allah. Mau Allah belum sembuhkan, silakan. Maka kan sabar. Lagi ada penyakit, sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun makan yang gak sehat. Tanya dokter, herbal apa yang cepat mengobati penyakit saya? Mana bisa cepat? Badan sudah penuh dengan sampah. Gitu loh. Sabar sedikit ya. Istaini bisabri wassalah. Oke. Nabi SAW mencontohkan seperti itu sekali. Nabi ketika beliau ada masalah, yang beliau kerjakan pertama kali apa? Beliau berwudu dan sholat dua rakaat, minta petunjuk sama Allah. Maka saya katakan demi Allah, Allah bisa sembuhkan kita dengan sangat mudah, bahkan dengan air kayak begini. Kalau Allah berkehendak, Allah sembuhkan kita. Ini akidah kayak begitu. Ini yang zaman sekarang orang lupa dengan surat Asy-Syu'ara. Allah bilang apa? Faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan kalau engkau sakit, aku yang sembuhkan. Bukan herbalmu, bukan inimu, bukan teorimu. Orang-orang ikhlas meminta kepada Allah, sebagaimana seorang nabi pernah sakit, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit. Maka Allah wahyukan kepada nabi tadi, minum tumbuhan ini segala macam, dan dia sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika dia sakit lagi, dia lupa doa, sakit yang sama, dia makan obat yang sama, Allah tidak sembuhkan. Itu dahsyatnya doa. Maka jangan, kalau bahasa itu, jangan songong di hadapan Allah. Teorinya kita, kehebatan kita, ilmu kita, kalau Allah belum berkehendak, gak bisa. Yang Allah butuhkan adalah hamba-hambanya yang ikhlas. Ikhlas apa? Fafirru ilallah. Maka orang yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, rajin sholat duha, dan rajin baca Quran, tidak akan mungkin kena penyakit degeneratif. Gak mungkin. Kenapa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Kita bicara tentang madu. Sekarang mungkin sains menjelaskan tentang madu yang luar biasa. Tapi Nabi sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita ada penelitian, baca penelitian tentang dahsyatnya sholat tahajud yang bisa meningkatkan imunitas seseorang. Dan bahkan, kalau boleh saya katakan, kalau Anda mau bebas kanker, jangan pernah lepas tahajud. Wallahi. Kalau mau bebas penyakit-penyakit kardiovaskuler, jangan pernah lepas membaca Al-Quran. Saya kemarin dapatkan sebuah penelitian sederhana, dari seorang dokter, dia beberapa sampelnya dikit Pak Sur. Dia itu penelitiannya tentang orang darah tinggi sama darah rendah. Itu disama beliau, disuruh baca Quran dan berzikir, yang darah rendah kembali normal, yang darah tinggi menjadi normal. Coba, itu dahsyat Al-Quran. Kenapa sekarang orang tidak bergetar hatinya dengan Al-Quran? Allah alam, kita gak tahu apa, tapi mungkin hatinya begitu keras dari makanan tadi, mungkin dari yang tidak halal yang masuk, dari behaviornya, dari adab dia segala macam, sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan efek ke badannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah demam suatu hari. Diceritakan sebuah riwayat, apa yang dia kerjakan? Dia bacakan Al-Fatihah ke badannya, dia usapkan dengan Al-Fatihah tadi, dan seketika itu demamnya turun. Kenapa kita sekarang gak bisa? Karena imannya kita banyak terkontaminasi dengan hal yang berhubungan dengan akidah. Maka saya agak heran, ada orang bisa menangis nonton film ini, film itu, bisa menangis mendengarkan musik ini, musik itu, tapi kenapa tidak keluar air matanya ketika Al-Quran dibacakan? Musibah besar. Ketika Al-Quran itu dibacakan, apa yang terjadi? Harusnya kalbunya bergetar. Harusnya dosa tadi yang bahasa saya seperti radikal bebas tadi itu rontok semua. Tapi satu ayat dibaca belum juga dapat efek. Dua ayat, tiga ayat, satu lembar, dah juga terlalu banyak dosa yang ada pada hatinya, sehingga Al-Quran tidak menjadi asbab kesembuhannya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah apa? وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, kata Allah. Kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka saya katakan bapak-bapak sekalian, kalau Anda punya penyakit apapun, pengobatan yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah bacalah Al-Quran. Di situ ada mukjizatnya. Buat diri kita tuh bergetar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau engkau membaca Quran, maka menangislah, kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, paksakan dirimu untuk menangis. Umar bilang begitu. Nah, begitu gampang lihat apa ya, sesuatu yang akhirnya apa ya, mungkin heart touching, heart shooting, mata kita mengalir. Tapi kenapa Al-Quran tidak memberikan efek, gitu loh. Kenapa Al-Quran? Ini saya katakan tadi. Mari kita kembalikan kepada tanda kutip software-nya Allah. Ya. Maka ketika Anda baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini menjadi wasilah penyembuhan penyakitku. Bisa enggak? Insya Allah, wah, kalau kita yakin pasti bisa. Ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini meningkatkan kecerdasan. Seringnya kita punya sesuatu yang besar tapi kita tidak manfaatkan. Contoh, air zam-zam. Anda tahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ketika minum air zam-zam, apa yang dia baca atau dia niatkan? Kita selama ini ketika minum air zam-zam mintanya apa? Rezeki, jodoh, kesehatan. Imam Syafi'i ketika meminum air zam-zam, dia minta apa? Tiga hal yang beliau minta. Ya Allah jadikan aku ulama-nya umat ini. Minum air zam-zam. Ya Allah jadikan, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, ya Allah dengan wasilah air zam-zam ini matikan aku dalam husnul khotimah. Itu lama. Kita mengerdirkan sesuatu. Kita menyempitkan sesuatu yang jelas besar kebaikan di situ. Imam Abu Hunaifah, Abu Hanifah, apa yang beliau kerjakan ketika minum air zam-zam? Dia bilang, ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini, bukan air zam-zam ini, contoh aja. Dia katakan apa? Ya Allah, hilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti. Pikir tuh jauh banget di depan sana. Maka ada pernah satu kisah, saya pernah baca kisah ini, seorang wanita muslim di Jerman, dia diponis sama dokter, kena kanker. Kanker ini sudah stadium lanjut, kisah nyata, saya baca itu, dan subhanallah, akhirnya dia, karena dia muslim, apa yang dia kerjakan? Akhirnya dia, udah dokter bilang, ini gak lama hidupnya lah gitu lah, bahasa teorinya begitu. Apa yang dia kerjakan? Dia pergi umroh, nangis di hadapan Allah, minta semua. Tiba-tiba waktu dia nangis itu, ada seorang askar wanita menghampiri dia. Ibu, kenapa menangis? Dia bilang. Saya sakit kanker gini, dia bilang. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Di sini ada suatu hal yang luar biasa, kata tentara tadi. Apa itu? Zam-zam. Mintalah sama Allah dengan zam-zam tadi. Dia minum zam-zam tadi, dengan keyakinan yang luar biasa, pulang dia ke Jerman, dicek lagi, hilang semua kankernya. Makanya saya katakan, kita nih, untuk beribadah tadi, untuk jadi abloh tadi, tools-nya sudah Allah siapkan, teman-teman sekalian. Udah Allah siapkan. Kalau Anda tahu, mungkin belum tahu ya, kalau saya sakit atau keluarga sakit, anak sakit, yang saya kerjakan pertama kali apa? Saya akan ambil handphone. Ngapain? Saya akan m-banking, saya akan bersedekah, minta sama Allah dengan keberkahan sedekah tadi, ya Allah sembuhkan penyakit ini, gitu. Itu software yang ketiga. Tadi kan sholat, puasa, sedekah. Maka dengan, kalau gini, ada satu yang Bapak Ibu perlu pahami. Kalau urusannya sama Allah, maka jangan tanggung-tanggung. Contoh gini, di dompet Anda, misalkan ada uang, sebelum cerita dompet deh. Anda, kita, kalau saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong, gak mau saya. Kurang ajar kalau saya bilang dalam saya kurang ajar sama Allah. Anda diundang gubernur ya, atau presiden, gak mungkin pakai kaos oblong. Sekarang sholat pakai kaos oblong. Kalau bahasa saya, maaf, yang pakai kaos oblong ya sudah mau diapain? Kurang beradab. Gitu loh. Kalau Anda bisa pakai sejadah yang bagus ketika mau sholat, pakai sejadah yang bagus. Itu adab kita sama Allah. Gimana Allah mau kasih rezeki? Gimana Allah mau kasih sehat? Kita dengan Allah aja gak beradab. Imam Ahmad setiap malam ketika beliau mau sholat malam, ganti baju. Setiap malam. Kayak wangi-wangian. Ada adabnya. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi SAW sampaikan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, jadi umat Islamnya harusnya umat yang bebas karies, bebas karang gigi. Kenapa? Kata Nabi apa? Nabi bilang begini, kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka aku wajibkan mereka setiap habis wudu bersiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka aku wajibkan mereka setiap mau sholat, mereka bersiwak. Kalau sholat lima waktu saja yang wajib, ya, kita sudah lima kali sehari, maka wudu sama sholatnya sudah 10 kali kita bersiwak loh. Masya Allah kan. Itu baru siwak. Saya ngitung-ngitung dengan sholat rawatib kita, total ada 30 kali kita bersiwak. Bayangkan. Dan isi siwak itu apa? Isi siwak itu adalah isinya pasta gigi zaman sekarang. Ada fluoride-nya, ada silikanya, ada natriumnya, semua ada di situ. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Masya Allah kan, Islam itu agama yang sangat sehat dan sangat low budget dalam urusan kesehatan, begitu. Maka saya katakan tadi, ya kalau saya pribadi ya, ketika misalkan ada kinclongan lewat kayak begini, kalau Anda punya uang yang masih kinclong, masih rapi, masukkan yang itu. Kalau Anda punya uang 5.000 dan uang 50.000, masukin 50.000. yang terbaik berikan untuk Allah. Anda harus menembus batas threshold bakhil. Bakhilnya kita tuh harus kita lewatin. Lawan. Ya, lawan. Saya punya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda ya, mudah-mudahan. Saya punya kebiasaan, saya tuh kalau ada apa ya, di dompet saya tuh jarang ada isinya. Sebab kalau ada isinya biasanya saya sering banget saya habisin isinya. Ya, bicara tentang dompet, saya juga kadang-kadang pengen lah beli sesuatu. Di kejadian sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman sekalian, waktu itu saya apa tuh namanya? Nanti petugas sedekahnya nyusul sebentar. Jangan dulu. Jangan bergerak dulu. Jadi saya gini. Saya pernah pengen beli jam suatu hari. Suatu hari saya pengen beli jam. Jam tuh enggak, anggaran saya enggak bisa beli itu, enggak bisa. Belum cukup duitnya. Tapi saya bilang sama Allah, dalam doa saya bilang, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya bilang. Begitu saya ngomong sama Allah dalam doa saya. Nah, lama kemudian ada ketika 3 bulan saya beli jam tadi. Jam itu saya pakai dengan bahagia, tanda kutip dengan bangga, kan bisa beli sesuatu. Dan kalau kita membeli barang untuk diri kita sendiri, gak apa-apa, sedekah, gak masalah. Ya. Suatu hari saya pergi suatu acara, dan di acara tersebut, sekalian, saya lagi nunggu panitia, saya sholat duha, di samping saya ada supir taksi. Kemudian, dia lagi sholat, saya sudah selesai sholat, saya baca Quran. Apa yang Allah singgung ke saya saat itu? Allah singgung saya dalam surat Ali Imran. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Allah kasih pesan. Apa yang saya kerjakan? Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak cinta jam ini. Saya buka jam itu, saya kasih ke supir taksi, saya ambil uang di ATM. Cukup banyak uangnya. Pak, pulanglah Pak, kumpul sama keluarga. Yuk. Itu bahasa saya itu untuk menembus threshold bakhilnya kita. Ketika Anda memasukkan uang 2.000, plong, gampang. Maka perasaan yang sama juga harus Anda rasakan ketika masuk uang 100.000. Harus sama. Dunia enggak ada nilai untuk kita. Enggak ada nilai. Begitulah Sa'ad bin Ubadah mengajarkan. Setiap hari pengusaha kurma di zaman Rasulullah SAW, dia sahabat Nabi, setiap hari sama anaknya ngomong, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau hutang datang ke tempat kami. Setiap hari. Keuntungannya. Maka kolbu kita itu akan nyantol sama dunia kalau apa? Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan dunia tadi yang kita letakkan di situ. Gak bisa dia ketemu nanti. Susah dia bergetarnya. Maka sekali lagi saya sampaikan, ketika sesuatu urusan sama Allah, kasih yang terbaik. Anda punya uang di dompet Anda sekarang, coba sekali-sekali tantang diri Anda. Habisin isi dompetnya, kasih masuk ke kencelengan, atau apapun sedekah. Saya kemarin subhanallah, pas acara di Batam, tiba-tiba ada ibu-ibu dari Singapura datang. Dia konsul ke saya gak tahu siapa tiba-tiba masuk ke ruangan panitia, ngobrol sama saya, dia bilang, gak banyak ceritanya. Tiba-tiba dia sodorin saya amplop. Apa kayak amplop ampau kita lebaran dulu. Isinya berapa coba? $100 Singapura. Ngomong 10 menit saya dikasih $100 Singapura. Sekitar 1,3 juta loh. Dua lembar. $50. Saya terima uang itu. Tapi apa yang saya kerjakan? Saya kalau terima uang kayak begitu tuh kadang-kadang saya pengen saya kasih lagi. Suatu hari saya pergi ke ada kajian di Bintaro, numpang sholat, waktu itu di masjid sebelum acara tersebut, ada satpam, ada security, uang $50 tadi saya kasih sama dia. Kaget, Bapak nanti pergi ke money changer, tukar, saya bilang. Gitu. Dan Allah seringkali memberikan kepada kita clue-clue tadi. Anda mungkin dari sini, dari rumah ke sini tadi, tiba-tiba mungkin Allah alihkan pandangan kita ke orang lagi dorong gerobak mungkin, lagi bawa anaknya di atas gerobak, saya gak tahu di sini mungkin di Jakarta banyak, di Bekasi banyak, yang anaknya kadang-kadang atau tidur di atas gerobak sampah atau gerobak rongsokan, jadi kan banyak. Itu cara Allah untuk mencuci hati kita. Kebetulan gak? Gak kebetulan. Anda kasih uang sama dia 5.000, ya kan katakan terima kasih. Tapi kalau Anda kasih dia uang 200.000, 300.000, mungkin dia akan berlinangan air mata, lalu saat itu dia akan mendoakan Anda dan pintu langit terbuka untuk Anda. Teman-teman sekalian. Ini cara. Dan saat itulah kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan luar biasa. Kalau sudah bahagia, pasti sehat. Pasti sehat. Ini kan panitia lagi puter-puter nih sedekah. Ya, keluar nih sih. keluarin semua. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Kalau Anda bisa pergi umroh dan bisa beli paket umroh yang paling terbaik, hotel paling baik, pesawat paling baik, pakai itu. Jangan beli umroh yang murah. Karena itu akan diganti sama Allah kok. Bahkan di pesawatnya, kalau Anda bisa upgrade ke business class, pakai business class. Toh itu sedekah kita untuk Allah. Saya kemarin, alhamdulillah sempat Allah kasih haji ya, tahun ini kemarin itu, subhanallah, itu business classnya habis coba. Business class itu harganya lumayan loh. Tapi orang ngerti, urusan sama Allah, pasti Allah akan ganti. Itu caranya begitu. Jadi kalau mau sehat, berikan bonus atau lakukan sesuatu yang orang tidak kerjakan. Orang sholat duha 2 rakaat, Anda 12 rakaat. Orang malam tidur, kita bangun. Orang siang makan, kita puasa. Nanti Allah akan kasih. Dan ketika tangan itu menengadah, meminta kepada Allah, seketika itu juga Allah mudahkan doanya. Gitu. Banyakin kebaikan-kebaikan, teman-teman sekalian. Maka Anda akan sehat. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, mungkin dia belum banyak berbuat baik. Sekarang kalau saya tanya, teman-teman sekalian di sini, maukah Anda dikasih paket iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau? Kalau saya mau, sangat mau. Tapi kan gak bisa. Kerjalah apa segala macam. Pertanyaannya, bagaimana kita dapatkan pahala iktikaf? Kata Nabi SAW apa? Membantu hajat saudaraku, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Contoh, misalkan tempat ini penuh, lalu ada orang di depan sana, di belakang sana pengen masuk. Anda melihat di depan Anda, dia tidak kelihatan ada tempat untuk duduk. Di depan Anda kosong, hajatnya dia duduk di majelis ini. Lalu dia pengen, pak, sini pak duduk. Anda ngasih tempat ke dia itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh. Islam tuh begitu. Ada teman kita lagi pakai sepatu, terus dia mau wudu, hajatnya dia mau wudu pakai sendal. Anda siapin sendal untuk dia, itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Subhanallah, Islam. Jangan pelit dengan kebaikan. Help them, bantu mereka. Ya, karena kolbu itu teman-teman sekalian, nutrisinya adalah kebaikan. Ya, nanti kita baru masuk ke itunya. Nutrisi kolbu kita adalah kebaikan. Maka mulai sekarang jangan pernah terlewatkan untuk berbuat baik kepada orang lain setiap hari. Jangan pernah lewat. Ya, dan nanti Anda akan rasakan, Anda akan damai, tentram, bahagia. Kalau mau sakit, kalau dikasih sakit sama Allah, Anda akan bilang, ya Allah, kalau memang Engkau belum berkehendak untuk sembuhkan penyakitku, maka aku ikhlas, ya Allah. Tapi kalau waktunya sembuh, maka sembuhkan dengan mudah, dengan murah. Tak bisa jadi minum kayak beginian, Allah sembuhkan. Seperti itu. Masya Allah ya. Beruntunglah kita dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Beruntung sekali, Bu sekalian. Ya. Dan itunya lagi, tadi kan ada software, ada puasa, ada sedekah, ada sholat. Software yang keempat ini yang sebenarnya, tadi sudah sebutkan, yaitu bacalah Quran. Bacalah Al-Quran. Bacalah Quran. Ketika Anda baca Quran, minta, ya Allah jadikan dengan bacaanku ini, Engkau sembuhkan sakitku. Boleh gak gitu? Boleh. Silakan. Minta sama Allah. Jadi kita bergantungnya kepada Allah dulu, bukan kepada manusia. Gitu loh. Bukan kepada makhluk. Nanti Allah akan urus urusan kita, teman sekalian. Tenang aja. Apa susahnya Allah mengobati penyakit? Ya, yang sampai detik ini saya katakan, dunia pengobatan barat yang diagung-agungkan dunia saat ini, sampai detik ini, ingat baik-baik kata saya, sampai detik ini dunia pengobatan barat gak bisa ngurusin diabetes. Orang harus minum obat seumur hidup. Pertanyaannya, apa Tuhan yang maha pengasih penyayang gak menciptakan obat diabetes di atas buminya ini? Pasti ada. Sampai detik ini, darah tinggi gak bisa diobatin. Masa harus minum obat seumur hidup? Apa Tuhan tidak menciptakan obatnya? Allah tidak kasih tunjuk kepada kita. Kenapa? Manusianya jahil. Zolim. Bahkan ada guru saya mengatakan, salah satu guru herbal saya, dia katakan, minum apa namanya air kelapa itu, dok, kalau ketemu pasien darah tinggi, suruh minum air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang masih muda. Yang apa? Dia ada, karena beliau seorang ilmuwan. Dia katakan air kelapa yang dagingnya masih halus banget, ya, mau kelapa hijau, mau kelapa biasa, masih halus banget itu, minum tiap hari satu buah. 3 bulan, tensinya bisa turun insya Allah. Proven? Proven. Kenapa? Air kelapa itu adalah isinya apa? Asam amino. Asam amino isinya. Dan air kelapa itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat, dalam air kelapa kan ada mineral nggak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka sifatnya nano, kecil. Gitu loh. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat steril dan mengandung asam amino tinggi dan isokinetik yang sangat, dan sangat isotonik dengan badan kita. Air kelapa. Produksi tanah Allah. Dan luar biasa lagi kalau air kelapa itu teman sekalian, Anda campurkan dengan rimpang, dia akan jadi detox yang luar biasa. Air kelapa Anda blender sama kunyit, coba efeknya nanti apa? Lihat aja. Darah akan bersih, menstruasi akan baik, pencernaan akan membaik. Air kelapa di blender sama kurma, di blender sama jahe. Nah, caranya gimana? Kelapa di blender ya, blender gitu, nanti jangan disaring, tapi tunggu dia mengendap sendiri. Kata guru saya begitu. Tunggu dia mengendap sendiri, sehingga nanti kandungan dari katakan air kelapa tadi, mineralnya ketemu dengan jahe, kunyit, segala macam tadi, itu akan turun yang endapan atau mungkin molekul yang senyawa gedenya, yang Anda minum tuh yang bagian tengahnya. Paham ya? Gitu. Tinggal Anda topping aja. Toppingnya pakai apa? Jahe boleh, kunyit boleh, macam-macam, bisa diubah-ubah. Bahkan ternyata air kelapa ketemu sama habatus sauda itu akan jadi detox paling baik untuk badan kita. Air kelapa ketemu dengan habatus sauda. Ya, tambahkan sedikit dengan kurma atau kasih madu, akan jadi detox yang terbaik untuk badan kita. Ya. Jadi itu software-nya. Ya, kita bicara software. Itu tadi loncat sedikit ya. Jadi ada puasa, ada sholat, ada sedekah, semua syariat itu sebenarnya secara umum menyehatkan. Ya, maka kerjakan itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Nah sekarang kita masuk ke hardware-nya. Hardware itu apa? Perangkat kerasnya, onderdilnya, suku cadangnya. Manusia, ya, bahan baku kita adalah asam amino. Gen kita itu, saya pernah baca penelitiannya, ternyata subhanallah, gen kita itu berada pada ikatan pH yang sangat tinggi. Jadi ikatan gen kita tuh pH-nya sekitar 9-10. Ikatan gen. Maka kalau kita belajar dalam surat Abasa, ternyata salah satu tips kita untuk memperbaiki badan kita adalah mengganti atau memperbaiki isi piring. Bagaimana caranya? 4/6 isi piring kita mulai sekarang isilah dengan sayur dan buah-buahan. 4/6-nya. 1/6-nya isilah dengan biji-bijian. Itu dalam surat Abasa. Biji-bijian seperti apa? Ya, kacang apa kedelai yang organik mungkin, atau kacang hijau ya yang sehat gitu, atau mungkin almond, pistachio, walnut, atau kacang Arab atau chickpeas itu biji-bijian. Atau biji-bijian seperti apa ya? Rasanya di mana ya? Ada biji-bijian enggak sih? Kayaknya enggak ada. Di tasnya itu di mana ya? Yang putih. Iya itu benar-benar. Ini kan biji-bijian ya begini. Ya. Kelihatan enggak? Enggak. Ini tapi ini bukan produk lokal sih ya. Ini namanya kacang dal. Ya. Kalau yang suka makanan Timur Tengah bisa tahu tuh. Kalau India seperti ini kacang dal, biji-bijian. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian yang kita lihat ternyata dengan memperbaiki ya, dengan mengganti pola-pola makannya, ini dia, ini biji-bijian. Saya kemarin baca buku itu judulnya, bukan kemarin, kapan-kapan, How Not to Die, yang mengarang seorang dokter juga di Amerika, dia cerita, ini kan kacang-kacang, biji-bijian, kacang-kacangan gini kan, protein. Dia cerita tentang ada biji Brazil nut. Jadi ini bukan Brazil nut. Ini kan walnut, ini kacang walnut. Ya. Ini almond. Karena lagi ini pistachio. Ini pistachio mana pistachio? Ini pistachio. Mana dia? Ini pistachio. Jadi mereka ini mengandung banyak sekali nutrisi-nutrisi penting. Bahkan pistachio ini dia mengandung serotonin. Serotonin itu hormon yang bikin tenang. Ya, maka kalau sebenarnya kalau snack kita diubah kayak begini, ini kan ada kurma, ada kismis, ada kacang, bibijian itu, gen kita akan diperbaiki sama dia. Sampai kayak begitu, insya Allah. Ya. Jadi 4/6 itu nanti, 4/6 buah dan sayur, 1/6 biji-bijian, 1/6 baru masuk protein. Ya, baru masuk protein. Ubah isi piringnya mulai sekarang. Jadi kalau Anda tetap pengen makan nasi, boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh tetap makan nasi, tapi jangan banyak-banyak. Nasinya harus Anda campur dengan biji-bijian. Saya tidak mempromosikan produk ini ya. Mungkin ibu-ibu tahu produk ini ya. Pernah baca produk ini? Ini kan Grand Mix. Tahu ya? Jadi kalau Anda masih makan nasi, nasinya enggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok makan aja. Nasinya. Nasi itu biang keroknya gula darah naik. Serius. Ya, biang keroknya. Salah satu biang kerok sih ya, di samping gula pasir. Karena indeks glikemiknya tinggi banget. Ya. Emang ada beberapa yang saya sarankan, dan Bapak Ibu, teman-teman saya sudah sering dengar lah kata-kata saya ini. Kalau Anda mau benar-benar mulai hidup sehat, mulai sekarang, coba deh tantang diri Anda seminggu ke depan. No rice, enggak ada nasi putih. No flour, tepung. No sugar, enggak ada gula pasir. No minyak, itu dulu deh. Jadi nanti kalau Anda ketemu dengan bakwan, ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kan dokter, ini kan rezeki dari Allah. Betul, tapi kita boleh memilih kok. Anda misalkan gini, Anda sajikan saya misalkan gorengan, di sini buah-buahan, saya akan pilih buah. Kalau kita bisa mikir kok. Ini kan enggak sehat, udah jelas enggak sehat. Anda kasih saya di sini misalkan bubur ayam. Terus di sini Anda kasih saya rujak atau bubur alpukat. Saya kan pilih bubur alpukat. Kenapa? I love my body. Saya cinta dengan badan saya. Saya enggak mau zolimi dia. Tadi di mobil sama Ustaz Lukman tadi dalam perjalanan di sana, saya ternyata ini kenapa saya pusing ya, mual. Tanya sama beliau, ada pewangi enggak sini? Ternyata ada. Sensitif banget badannya, langsung mual. Dan kita punya pewangi yang lain, yang paling gampang kita dapat kayak pandan gitu kan, tinggal dipotong-potong terus bawa mobil selesai. Gitu loh. Karena yang mempengaruhi ini, apa, pewangi-pewangi sintetik itu kenanya ke kepala kita, mempengaruhi otak. Makanya kalau Anda punya mobil, ya jangan pakai pewangi sintetik. Pakai pewangi alami aja. Ya, lebih baik ya. Seperti itu. Jadi, 4/6 tadi ya, 4/6 sayur sama buah, 1/6 biji-bijian, 1/6 protein. Cara paling gampangnya. Sekarang kita belajar, sekarang bagaimana cara memperbaiki badan kita. Tapi sebelum saya cerita tentang itu, saya kemarin sempat baca satu riset, ya. Itu ternyata subhanallah, kalau kita bicara tentang minyak zaitun itu ada di dalamnya namanya MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid. Salah satu minyak lemak yang terbaik lah. Kemudian kalau kita bicara kurma atau madu, maka dalam kurma dan madu ada asam amino. Mereka bahan baku tubuh kita. Ada lagi namanya mineral yang dikenal dengan selenium. Ya, selenium itu mineral yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan Anda tahu bahwa ternyata asam amino tadi, MUFA atau lemak tadi itu, dan selenium tadi ada pada produk yang luar biasa gampang kita dapatkan di negeri. Namanya apa? Kelor. Kelor itu hampir lengkap asam amino, Pak Sur. Daun kelor. Dia bisa, kalau asam amino maka dia bisa memperbaiki gen. Selenium pada dia, pada kelor itu bisa mencegah kanker. Jadi kalau ibu-ibu mau nyobain, ya bikin biasa pakai sayur bening gitu, ya. Bikin aja kelor. Sebenarnya sayur asam amino namanya. Sayur pencegah kanker. Apalagi sayur lemak, karena kelor mengandung lemak seperti lemaknya minyak zaitun. Itu dahsyatnya kelor. Kalau Anda ambil kelor, lalu Anda blender sama kelapa, air kelapa muda tadi, lalu bubuknya, Anda biarkan 6 jam dulu nanti, Nanti bubuknya nanti Anda balurin ke badan, dia akan mengikat racun. Itu kelor. Ya. Kalau pagi kelornya, daun kelor tadi Anda fermentasi, lalu Anda balurin ke badan juga bisa ngangkat racun di badan. Mempermentasikan kelor. Luar biasa kan? Allah tuh luar biasa. Allah luar biasa menciptakan bumi ini untuk kebutuhan kita, teman sekalian. Tinggal manfaatin aja. Ya. Minta petunjuk sama Allah ya. Jangan tanya manusia dulu. Nanti kalau manusia second line lah ya. Lini kedua baru tanya manusia. Tanya sama Allah dulu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, seperti itu. Lalu kita bicara tentang badan kita secara umum. Maka badan kita secara umum sekalian, kunci pertamanya adalah Anda pahami dulu bahwa sekarang sains memang menjelaskan bahwa kita itu ternyata punya 3 otak. Otak pertama ini, otak kedua perut, otak ketiga ini. Yang menjadi pengendalinya siapa? Ini. Ya. Heart, mereka katakan heart. Tapi Islam menyebutnya kolbu. Kolbu itu apa? Saya tidak bisa mengatakan kolbu itu jantung. Karena dia sosok, apa ya, dia melambangkan unity, gabungan dari fisik dan ruh. Kolbu itu begitu. Dia mengendalikan. Ya. Maka kalau orang yang menjaga imannya dengan baik, maka tidak akan mungkin dia memasukkan sesuatu yang tidak sehat. Gak mungkin. Ya. Dan ternyata 80% moodnya badan kita atau mungkin imunitas kita itu dibuat di pencernaan. Semakin alami makanan yang Anda makan, semakin alami minuman yang Anda makan, semakin baiklah mood Anda. Jadi sekarang kalau mau memperbaiki moodnya, maka benerin makannya. Semakin alami dia, semakin fresh dia, maka akan semakin sehat pencernaannya, semakin sehat otaknya. Kenapa banyak orang maaf makan nasi padang ngantuk? Kenapa? Kenapa orang banyak habis makan nasi padang mengantuk? Coba saya tanya kenapa? Bukan karena kenyang loh. Kenapa? Karena yang dimakan sudah miskin enzim, miskin serat. Kalau tubuh tidak bisa mengolah makanan yang masuk, maka tubuh minta rehat. Maka malam kata Allah dalam surat An-Naba itu kan waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Jadi malam itu ketika matahari tenggelam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Waktunya untuk istirahat. Seperti itu. Orang makan nasi padang, apakah nasi padang salah? Enggak salah. Orang Padang dari zaman dulu makan nasi padang. Tapi habis makan nasi padang, mereka bawa kerbaunya, bawa sapinya, bawa sepedanya, bawa gerobaknya, pergi ke tawah, berladang, berkebun. Zaman sekarang, kita update status. Ya kan? Makanan yang masuk tidak dibakar. Udah gitu, orang tua kita jam, kalau Anda lihat sekarang ada snack, panitia siapin snack. Orang jamal, orang tua kita jamal, lu coba lihat. Apakah mereka makan kayak kita jamal sekarang? Kadang-kadang makan pagi itu sarapan sederhana. Ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus, minum teh tawar, kopi pahit, selesai. Cukup untuk aktivitas. Jamal sekarang, satu piring isinya udah nasi uduk lah, nasi apa, nasi apa, nasi apa. Belum lagi ada minyaknya, belum lagi teh manisnya, belum lagi bakwannya, belum lagi telurnya. Sedangkan pagi itu jangan banyak makan. Karena pagi hormon lapar kita, namanya ghrelin hormon, itu paling rendah. Maka pagi-pagi jangan banyak makan. 7 butir kurma, 1 gelas air jahe atau air serai, 1 sendok makan madu, cukup sampai siang, bahkan sampai sore. Di pagi-pagi, saatnya Anda berpisah dengan abang bubur ayam. Bye-bye bang, saya sudah kembali hijrah ke makanan, gitu kan. Jadi nanti kalau udah menerapkan pola-pola kayak begini, sebenarnya berat badan itu akan turun dengan sendirinya. Tenang aja. Akan turun dengan sendirinya. Enggak usah ribet ikutin diet ini, diet itu. Kalau kita ngurangi kalori yang masuk, pasti turun dengan sendirinya. Gimana mau sehat pagi-pagi? Teh manis, ada nasi kuning lah, segala macam. Karbo semua. Betul? Jadi mau berubah enggak? Pius. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu mau berubah gak? Allah saksinya ya. Allah saksinya. Kenapa? Oh, Pontianak, kata Pak Sur, paling sering gorengan. Jadi mulai sekarang, mau gak stop makan gorengan? Berat, dok, berat. Berat, berat. Sedih hatiku. Kemarin waktu di Batam, saya kajian begini, tiba-tiba pas sesi akhir ada yang tanya pakai kertas. Dia gini, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Dokter. Ya, kan, saya penjual gorengan. Dia gitu. Setelah mendengar kajian dokter, saya jadi merasa bersalah jualan gorengan, dia bilang. Kata dia gitu, Pak Sur. Terus saya bilang sama dia gini, Pak Bu, sekarang ini yang kita kerjakan, kita we are creating market. Kita sekarang menciptakan market baru. Anda mungkin gak sadar, kalau Anda sudah mulai ber-JSR-an ria ini, ya, maka Anda sudah tidak tertarik lagi dengan gorengan. Artinya apa? Abang gorengan, saya bilang sama dia, apa susahnya Anda mengganti dengan jualan buah potong? Betul? Dan kalau teman-teman di sini sudah mulai otaknya mulai sehat, jadi otak sehat itu tandanya apa? Ketika lihat buah, lihat sayur, senangnya luar biasa. Itu otak sehat. Yang belum sehat gimana? Lihat gorengan berbinar-binar, itu belum sehat. Ya. Ada bayangkan tepung digoreng, kasih minyak, gitu loh. Nanti teman-teman sudah mulai mikir, kayak kemarin Bapak sekalian, subhanallah, saya cerita, kalau sudah mulai badan tuh Anda sayangi banget, Anda mulai mikir makan, serius. Bayangin Pak Bu, ngaji udah makan berlebihan sedikit, ngaji gak bisa banyak-banyak. Udah makan berlebihan sedikit, doa gak bisa berlinangan air mata, gak bisa, serius. Sayang. Ya. Ada juga kemarin pas di Jakarta, ada ibu-ibu, entah ibu-ibu atau bapak-bapak lah, dikasih dokter, setelah saya dengarkan dokter, saya mohon saran dan nasihat dokter, karena saya jualan cake, kue. Isinya apa kue? Tepung. Gula. Mentega. Sehat gak? Udah tahu gak sehat kan? Saya pesan kepada Anda ini, pesan moral. Kalau Anda bisnis kuliner, tolong pikirkan baik-baik. Jangan sampai produk Anda membuat orang yang sehat jadi sakit. Ya. Jangan bikin produk yang membuat orang awalnya sehat gara-gara mengkonsumsi produk Anda tiap hari, orangnya kena darah tinggi, kena kencing manis, kena kolesterol. Dosa kita. Betul gak? Adakah substitusinya? Ada. Itu yang ibu yang bertanya itu, dia bilangin, dokter, pas saya kedengar kajian dokter, saya jadi mulai berpikir tentang jualan saya, karena saya jualan cake. Bahkan saya bikin cooking class, bikin rot, bikin kue-kue gitu kan. Ya, subhanallah, dan saya bilang sama dia gini, saya harus bijak juga. Kalau ini jadi mata pencarian utama Anda, jangan langsung stop. Tidak boleh. Tapi Anda sudah harus cari penggantinya. Tepung sehat sekarang banyak. Gula, pengganti gula pasir ada. Banyak kok. Saya kemarin makan bakwan di Bandung. Di Bandung itu ada satu restoran. Ya. Dan saya tidak ada hubungan apa-apa dengan restoran ini. Tapi saya suka karena di situ apa-apa yang saya sampaikan sudah terjemahkan menjadi makanan. Restoran itu namanya Green and Bean. Jadi kalau teman-teman pergi ke Bandung bisa makan di situ. Gak ada minyak, gak ada tepung, gak ada nasi. Tapi di situ saya makan bakwan. Kok makan bakwan? Bala-bala kalau bahasa Bandungnya. Bakwannya dibuat dari tepung non-gluten. Oke? Okay? Sayurnya organik. Dan bakwan tadi tidak digoreng tapi di-bake, di oven, dipanggang. Saya makan. Di situ saya dikasih kerupuk, tapi bukan kerupuk tepung. Tapi kerupuknya dari sorghum. Bisa? Gak digoreng juga, dipanggang. Gak ada minyak. Saya di situ makan pizza. Tapi pizzanya bukan dari tepung. Jadi ternyata substitusinya banyak sekali. Saya bisa buat. Yang jadi masalah sekarang ketika saya pergi ke tempat-tempat kan dakwah kayak begini di mana-mana, panitia bingung mau ngajak saya makan di mana. Karena kita enggak ada restoran sehat. Betul? Artinya apa? Peluang kan. Peluang. Bisa Anda bikin. Kemarin sempat di Batam itu panitia ngajak saya makan malam. Menghormati mereka saya makan. Dia enggak tahu juga mau ngajak makan di mana, akhirnya pergilah ke sebuah restoran Sunda. Di situ saya makan tom yam. Paginya leher saya sakit. Kenapa? Ternyata tomnya pakai micin. Tuh. Artinya apa? Kita sedang creating market. Sedang menciptakan pasar baru sekarang. Pasar yang orang sudah tidak mau lagi gula pasir, orang sudah tidak mau lagi banyak-banyak makan tepung, orang sudah tidak mau lagi makan minyak-minyakan, kan gitu. Peluang? Peluang. Ya. Artinya apa? Anda bisa mengambil peran ini. Dan ingat, ketika Anda membuat satu produk, buat sekalian, ini kalau bicara sedikit entrepreneurship-nya ya, lalu Anda niatkan itu untuk mengambil tanggung jawab memenuhi hajat kaum muslimin, maka setiap produk yang Anda jual dan dimakan orang tadi, Anda dapat pahala besar. Kayak begitu. Ya, abang bubur ayam bisa gak diganti? Bisa. Abang jual nasi uduk, nasi kuning bisa gak diganti? Bisa. Bisa, semua bisa diganti. Cake pun juga bisa. Ya, sangat bisa. Ada beberapa ibu-ibu yang, kalau teman-teman saya pernah posting ibu itu, namanya ibu, saya gak tahu nama ibu itu siapa, tapi akunnya Nana Cuisine. Nana Cuisine. Ibu itu bikin masakan sehat sendiri di rumah. Kemarin di Batam, alhamdulillahnya, ba'da acara itu ada bazar sehat. Jadi panitia di situ menggerakkan namanya komunitas muslimah peduli sehat. Jadi sekarang mereka bikin healthy cooking Islamic, diajarin cara masak yang sehat. Artinya apa? Acara kayak begini jangan berhenti di sini. Kita harus bantu ya pemerintah, tolong orang lain menyiapkan makanan-makanan yang sehat dan halal. Ambil peluang itu. Ya. Dan caranya juga sangat banyak Bapak sekalian. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana konsep-konsepnya. Salah satu makanan yang paling sehat di dunia yang diakui oleh WHO atau PBB namanya kimchi. Kenapa kimchi itu menjadi makanan paling sehat? Karena fermentasi. Indonesia juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah dengan itu, Korea. Kita punya tempe. Ya. Tempe ini, ya subhanallah ya, salah satu makanan paling sehat. Kalau saya suka menyebutnya salah satu makanan fermentasi paling sehat. Ya, tempe. Ya. Jadi tempe itu probiotik. Nanti kalau mau belajar tentang itu semua detailnya probiotik, prebiotik mungkin Pak Surya lebih paham. Tapi saya ngajarin sisi makanannya. Anda bayangkan probiotik kayak begini. Dan tempe ini buat sekalian itu luar biasa efeknya ke badan. Ya. Masalahnya ini kan tempe. Tempe ini probiotik. Probiotik ketika digoreng kan biotik. Biotik itu kan kuman baik. Probiotik. Ketika digoreng mati kumannya. Betul Pak? Betul. Makanya tempe itu kalau Anda mau sehat jangan digoreng. Tuh makan tempe mentah. Tenang. Yang pengusaha tempe tahu tempe yang kita buat ini sebenarnya kedelainya sudah direbus, sudah dikukus, sudah dimasak lagi sebenarnya. Tambahkan ragi, matang dia. Ya, jadi tempe itu ketika kita olah, Bapak sekalian, ya kita padukan dengan salah satu prebiotik yang paling baik namanya kurma, maka menjadi sangat sehat. Ya, menjadi sangat sehat. Apalagi Anda mungkin hari ini kita mau bikin jus tempe. Mau nyobain? Nah, coba Pak Dokter. Ini Pak Dokter. Kita coba bikin jus tempe. Kita punya blender. Dan ini bisa jadi makanan buat bayi. Ya, asal tempenya sehat. Tempe sehat itu seperti apa? Non rekayasa genetik, kedelainya kedelai lokal, non pestisida. Insyaallah sehat. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin nih tempe, jus tempe. Ini dimasukin. Mateng gak nih? Gak mateng. Belum mateng. Pakai air, pakai air. Hah? Pakai air ini aja gak apa-apa. Kurang air. Tambah air lagi. Jadi Bapak sekalian, tempenya kita kasih kurma. Bijinya dibuang ya. Keras. Kurma yang kalau Bapak Ibu ada lihat postingan saya di feed ya, di Instagram, salah satu prebiotik terbaik kurma. Ya. Jadi kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang makan kurma ajwa, tadi Pak Surya tentang kurma ajwa, secara spesifik kurma ajwa, ternyata memang dia bisa menghindarkan sihir. Tapi secara umum, makan kurma itu 7 butir sehari cukup. Cukup. Jadi Anda makan kurma 7 butir, kemudian Anda minum zaitun, ya, kemudian Anda minum madu, itu sudah powerfulnya luar biasa. Ya, sangat powerful. Ya. Nah, kita tambahkan sedikit sama jahe. Dan dikasih sedikit garam. Air. Bismillah. Senang lihatnya ya. Baik, jadi selain teman-teman bisa bikin jus seperti udah cukup. Udah. Cobain. Semoga sesuai dengan harapan. Ada yang mau? Buatlah sendiri di rumah. Pak Sur, minum dulu Pak Sur. Cobain dulu Pak Sur. Rasanya gimana? Jus tempenya bikinan Zaidul Akbar. Saya khawatir minta lagi sih. Tamat. Susah berkata-kata dia, lihat mukanya udah kelihatan berubah. Mana mic-nya, mic-nya? Mana mic? Kasih testimoni sedikit. Ada mic, panitia, maaf. Pinjam mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa merasakan kalau makan tempe itu seperti apa, makan tempe mentah. Enggak mau kan? Tapi setelah dibuat jus itu ketagihan. Silakan dicoba ya, yang mau coba. Luar biasa. Dan ini bukan sembarang jus ya, tapi ada probiotiknya, ada prebiotiknya, ada mineralnya, ada jahenya. Jadi selain healthy, dia juga tasty, sangat lezat ya. Nanti mungkin bisa dicobain yang bisa mendapatkan, karena gak banyak ya. Kok gak ada itu ya? Kalau ada. Ya. Silakan, silakan. Tadi saya ada cerita kepada Bapak Ustaz, ada air panas gak? Air panas. Kalau ada. Cerita tentang ultimate kunyit itulah. Jadi ultimate kunyit itu teman sekalian isinya kan ini. Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Ya. Inilah minuman yang saya pribadi surprise-nya luar biasa. Tapi memang kita sudah teliti ini. Jadi minuman begini, ini kandungan antioksidannya sangat tinggi. Ya. Jadi ketika Anda campurkan kunyit, ketemu serai kayak begini, dan ketemu bawang putih, kemudian kasih madu, kasih aduk, maka yang menstruasinya bermasalah bisa diperbaiki sama dia. Ini. Ya, kemudian yang menstruasi nyeri juga, insya Allah juga bisa, termasuk ini minuman kesuburan yang luar biasa. Ya, kunyit, serai, sama jeruk nipis. Ya. Enak, Pak? Ibu-ibu gak cobain gak? Kok ibu-ibu gak dikasih? Panitia, kasih ibu-ibunya juga tuh. Jangan bapak-bapak semua. Pindah ke sini. Ah, gitu. Nanti biar ibu-ibunya bisa bikinin bapaknya itu. Enggak, dikasih air panas ya, Pak Sur? Air panas ini, kalau ada. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala, teman sekalian, memberikan kepada kita banyak sekali ciptaannya, produk-produk ciptaannya itu yang subhanallah, kalau kita manfaatkan itu, efeknya memang luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Contoh, bapak-bapak nih mulai sekarang, saran saya, ya, kalau pagi-pagi Anda masih ngeteh, terutama teh-teh saset, saran saya, ganti saja dengan teh-teh herbal kayak begini. Anda bisa ganti dengan bunga lawang, Anda bisa ganti dengan cengkeh, Anda bisa ganti dengan kayu manis, atau minimal tadi pakai jahe atau serai. Ibu-ibu bikinkan, ya, karena Anda yang biasanya menyiapkan makanan untuk suami. Ya, jadi diganti. Dan minum-minuman kayak begini, makanan kayak begini itu sebenarnya kayaknya simple, tapi efek jangka panjangnya luar biasa. Ya, efek jangka panjangnya luar biasa. Termasuk kalau kita sudah mulai kenal dengan makanan-makanan kayak begini ya, kayak brokoli kayak begini. Ya. Brokoli teman sekalian, jadi pagi-pagi kalau Bapak Ibu bisa mengganti sarapannya bisa. Caranya gimana? Saya ajarin. Ini Anda bisa bikin salad, ya, mentah kayak begini. Caranya gimana? Saya bikinin sekarang. Ya. Jadi brokoli kayak begini, kita bisa, apa tuh namanya? Enggak, ini dipotong-potong aja. Cara bikin salad yang simple. Ya, jadi sebenarnya semakin mentah Bapak sekalian makanan yang kita konsumsi itu, kalau dia organik ya, maksudnya enggak ada pestisida, sebenarnya semakin sehat. Ya, jadi enggak masalah makan mentah. Tapi nanti kita bisa bikin makanan tadi selain meskipun mentah, dia tetap terasa enak gitu ya. Enggak apa-apa. Karena dadakan. Itu kurmanya tolong di itu. Mana kurmanya tadi? Di buang bijinya. Kurmanya. Ya, solo boleh. Ya, ya di sampai jam 3 kali ya. Ya, ha, kita biar enggak apa? Break tanggung lagi. Ya. Baik. Ini bisa jadi sarapan pagi teman sekalian. Ya, caranya kan ini sayur ada saya masukin jeruk nipis ya, kemudian saya masukin madu. Wow. Simpel sebenarnya sih ya. Cuman kita jarang ngerjain aja, jadi kayaknya jadi hebohnya luar biasa. Sebenarnya kalau ada minyak zaitun, bisa ditambahkan minyak zaitun. Tidak. Ada mau nyobain? Gula singkong. Bagi-bagi. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mulai ngelihat apa yang saya sampaikan, sebenarnya simpel kok hidup sehat itu. Gak perlu ribet, gak ribet juga. Ya, gak ribet. Eh, bentar. Mas. Lupa saya. Ada yang harus tambahkan. Kacang-kacangan. Ada kismisnya juga. Mahal loh ini. Gak boleh bilang mahal. Ya. Kan judul buat badan kita. Dah, silakan. Oh, sebentar. Mas. Dokter sini. Lupa saya. Garamnya lupa. Terjadi tukang masak sekarang ya. Dah, cakep dah. Tambah lagi dikit. Kenapa kalau Anda lihat dari kajian-kajian yang saya sampaikan urusannya ke makanan? Kenapa? Karena makanan kayak begitu itu bisa mengubah gen Anda. Bisa mengubah gen. Jadi kalau kita sudah mulai memperbaiki pola makan kita dengan cara seperti tadi ya, kita mulai mengurangi yang bikin masalah, minyak kurang, nasi putih kita kurangin, gula pasir kita kurangin, kemudian tepung-tepungan kita kurangi, maka badan kita akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya gitu aja sebenarnya. Saya pernah punya pasien, ya, ibu itu dia kena autoimun, ya. Dia tinggal di Bintaro. Ya, subhanallah. Itu hari tangga saya dan sudah 5 tahun, dia umurnya 43 tahun. Dan beliau 43 tahun itu sudah minum steroid. Akibatnya menopause pada usia 43 tahun. Udah gak mens lagi. Subhanallah, akhirnya ketemu saya saat itu dan saya anjurkan beliau ya memperbaiki pola makan segala macam termasuk minum serai. Dan hasilnya spektakuler. 3 bulan kemudian kuasa Allah, izin Allah, beliau mens kembali. Iya, dahsyatnya. Jadi jangan pernah meremehkan ciptaan Allah. Jadi kalau kita sudah mulai yakin dengan itu teman sekalian, maka sebenarnya banyak sekali yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi ketika kita minum jahe itu, kita bukan cuma dapat panasnya doang. Kita dapat antioksidannya, kita dapat anti kankernya, kita dapat buat emahnya. Ya, banyak sekali. Ya. Itu bapak-bapaknya gak dikasih ya? Kurang banyak, bikin sendirilah di rumah. Kan sampel aja. Jadi kayak begitu tuh bisa jadi sarapan pagi-pagi, gak usah banyak-banyak, satu mangkok kecil cukup kok. Ya, kita bisa mengganti pola makan yang tinggi karbo, miskin serat, miskin enzim, dengan makanan kayak tadi. Ya, sesimpel itu juga, Masya Allah kan. Makanya saya pesan kepada Anda yang mungkin punya masjid, ya, atau mungkin kita punya pondok seperti Ustadz Lukman gitu ya, mari kita wujudkan generasi sehat di masa depan itu dengan mengembalikan makanan mereka ke makanan-makanan yang alami, yang fresh, halalan, thoyyiban. Jangan ada lagi misalkan mie instan di pondok ya, nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, sampaikan kepada mereka ya. Atau mungkin gula pasir ya, tepung-tepungan. Kenalkan mereka dengan makanan sehat sehingga nanti kebiasaan itu yang akan mereka jalani ya, apa mungkin mereka lakukan tiap hari. Sehingga mereka ketika pulang dari keluar dari pondok itu mereka bisa menyampaikan pesan kesehatannya kepada orang lain. Dan saya sampaikan, sehat harus membuat kita makin taat. Ya, kalau enggak taat dengan sehat tadi, sakit mungkin lebih baik ya, seperti itu. Enak enggak salatnya? Enak kan? Alhamdulillah. Mau lagi? Bikin sendirilah. Ya. Saya memberi contoh aja. Ya. Sebenarnya ibu-ibu jauh lebih canggih dari saya. Ya. Anda lebih canggih. Nanti kalau sudah mulai gerakan ini, kita mungkin di mana-mana hidup sehat ini, maka kita akan punya market sendiri. Ya. Kita akan punya pasar sendiri. Ya. Kita sudah abang-abang yang jual gorengan gitu, nanti mereka berubah jualannya. Ya, yang jualan gak sehat juga akan berubah. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Baik. Dan terakhir ya. Jadi tadi ada saya sampaikan tentang rempah ya. Rempah saya kira sudah paham lah ya. Jadi teman-teman di sini saya kira mungkin banyak ikan ya, banyak ikan. Jadi kalau ada namanya pindang mungkin kalau di Palembang, saya enggak tahu di sini apa. Jadi cobalah mulai sekarang ketika Anda bikin pindang atau mungkin gulai-gulai tanpa santan, kuahnya Anda makan atau minum. Karena dalam kuah itu mengandung herbalnya, rempahnya. Jadi kalau makan misalkan pindang atau mungkin gulai ikan gabus gitu kan, yang pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai serai gitu, kuahnya diminum. Itu obat. Ya. Termasuk saya memang sengaja minta kepada Anda, kepada Ustadz Lukman ini. Dan saya kira mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah ya tentang lidah buaya. Saya ingat banget pengalaman saya menggunakan lidah buaya ini. Jadi ayah saya dulu pernah kena namanya gastritis erosif. Jadi lambung beliau tuh berdarah. Ya, lambung beliau itu berdarah. Ya, bab sampai ke BAB-nya campur darah. Dan saya ingat banget salah satu yang saya diajarkan dulu adalah menggunakan ini. Ya, lidah buaya. Kebetulan saya itu beliau dirawat di rumah sakit dan setiap bisa beliau minum atau makan, saya suruh beliau makan ini. Itu enggak ada 3 hari, 2 harian itu pendarahannya berhenti ya, lidah buaya ini. Jadi lidah buaya ini kalau boleh saya sampaikan ini salah satu produk lokal yang kalau boleh saya sarankan, coba Bapak Ibu makan ini. Bagaimana cara memakannya? Anda bisa bikin wedang jahe pakai lidah buaya. Bisa. Ya, atau kunyitnya pakai lidah buaya. Kunyit asam gitu kan? Anda bisa makannya, minumnya pakai lidah buaya. Dia bisa berguna, bisa bermanfaat untuk wasir. Ya, buat mah, ini obatnya mah nih. Lidah buaya ini. Ya. Jadi wedang itunya, wedang jahenya pakai lidah buaya, ya. Dan ini ibu-ibu, Anda bisa blender lidah buaya seperti ini, ya. Kemudian dikasih garam sedikit, ya. Kita enggak usah contohin lah. Dikasih garam sedikit nanti lalu dia kan nyatu dalam airnya. Itu buat spray, buat semprot ke kulit kita, bisa melembabkan, dia moisturizer seperti itu, dia juga bisa untuk membersihkan, dan lidah buaya ini salah satu tanda kutip antibiotik alami ya. Jadi kalau Anda luka, saya gak tahu Pak Surya sudah pernah mempelajari belum ini sebagai antibiotik, tapi setahu saya juga dia punya khasiat sebagai antibiotik topikal, benar kan? Sudah digunakan di luka. Jadi ini salah satu terapi untuk luka. Ya, bagaimana caranya, detailnya hanya beliau ahlinya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau nanti di rumah Anda punya orang tua, keluarga atau siapapun saudara yang mungkin ada luka kencing manis, nanti mungkin bisa konsultasi ke Pak Suryadi. Bagaimana caranya dengan menggunakan tadi kan madu, zaitun, kurma sama gamat, bahkan lidah buaya. Ya. Jadi Allah Bapak sekalian tidak akan mungkin meninggalkan kita untuk menjadi Abdullah. Ya, tanpa menyiapkan sarana prasarana yang enggak mungkin. Ya. Dan di mana tempat itu diciptakan Allah, maka di situ biasanya ada produk-produk lokal yang khusus untuk daerah tersebut. Indonesia kaya dengan rempah, Indonesia kaya dengan rimpang. Ya, maka jadikan itu sebagai asupan kita tiap hari, ya. Rempah, rimpang, sayur, rempah, rimpang, sayur. Ya. Kalau Anda yang sempat baca tulisan saya, postingan saya tentang jamur ya, jamur itu salah satu pengikat logam yang sangat baik dan dia merupakan salah satu produk fermentasi yang juga baik, jamur. Ya. Jamurnya Anda bisa bikin sup jamur, kasih sayur gitu kan, Masya Allah. Simple sebenarnya, asal kita mau, tapi ingat, mulai kurangi yang tidak sehatnya. Ya, kita mulai switching, Anda sebenarnya bukan butuh nasi putihnya, Anda butuh karbohidratnya. Tidak mesti makan nasi putih kok, kita makan buah, juga dapat karbohidrat. Ya, tenang aja. Jadi kita bukan anti karbohidrat, tapi kita butuh karbohidrat yang kompleks. Contohnya brown rice atau beras coklat atau beras merah atau beras hitam. itu kan karbo yang komplek, yang sehat, masih tinggi seratnya. Ya, jadi gak usah khawatir, you don't have to eat less. Ya, kalau bahasa mereka gitu, kalau orang barat, Anda tidak perlu mengurangi makanan, but you just have to eat right. Tapi Anda cukup makan yang benar. Ya, jadi nanti kalau sudah ngerti polanya, Anda tidak akan mau lagi nyampahin badan, yang pertama. Yang kedua, Anda tidak akan mau banyak-banyak makan. Gak mau. Kenapa? Makan yang banyak melemahkan iman. Lebih sayang iman atau lebih sayang makanan? Lebih sayang iman. Gitu. Nanti lama-lama badannya akan langsing. Dan ingat, hubungan suami istri pun bisa diperbaiki dengan ini. Ya, laki-laki yang pengen memuaskan istrinya, ya hiduplah sehat. Karena banyak kasus perceraian gara-gara suami gak puas atau istri gak puas. Dalam maaf hubungan biologis. Banyak loh. Jadi makanan itu urusannya sampai ke negara. Maka kata beliau tadi itu kan, kata beliau Pak Surya itu kan, itu di Jepang itu makanan-makan-makan itu riset. Dan Jepang merupakan salah satu negara yang termasuk Blue Zone. Blue Zone itu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ada Jepang, tidak semua tempat tadi ya. Ada Yunani sebagian, California ya juga sebagian, termasuk Korea. Dan ternyata rahasianya apa? Karena mereka healthy food, makanan mereka. Dan itu dipaksain sama negara. Ya, maka kayak kita bicara lihat di Jepang. Di Jepang gak ada warteg. Gak ada warteg kan? Ya emang gak ada warteg. Tapi maksud saya itu apa? Makanan di sana, sayur, daging, masak, rebus, kukus, steam, makan, selesai. Begitu maksudnya. Gak dipanaskan berulang-ulang. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau Anda pengen dapatkan healthy food, masak saat itu habiskan. Gak usah dipanaskan. Seperti kata Pak Surya tadi, karena beliau kan lama di Jepang tuh, jadi ngelihat. Dan asbab dari situ atau efek dari situ apa yang terjadi? Banyak orang yang langsing-langsing gitu loh. Orang di sana ya memang Jepang merupakan negara yang apa ya, angka bunuh dirinya juga tinggi di dunia karena enggak ada Tuhan di sana kan. Tuhannya itu waktu sama uang, sama waktu, uang gitu kan. Tapi kita umat Islam punya pedoman yang jauh lebih baik. Ya. Mengikuti bagaimana pola-pola Nabi SAW. Jadi dengan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid atau puasa-puasa sunnah yang lain, kemudian ditambah lagi dengan berbekam, itu efeknya luar biasa. Tidak suatu kebetulan kata Nabi SAW, berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Sebelum berbekam pada tanggal-tanggal hijriah itu, Nabi memberikan pedoman kepada kita untuk apa? Untuk puasa Ayyamul Bid dulu. 13, 14, 15-nya puasa, 17-nya 16 istirahat, 17-nya berpuasa atau berbekam. Itu kan suatu pola sebenarnya yang kita bisa ikutin, ya. Jadi begitu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ramuan herbal apa yang dapat mengobati saraf kejepit? Kalau sarafnya kejepit harus dibenerin. Ya. Enggak bisa ngandalin herbal doang. Ya, saya kira mungkin di sini ada teman-teman yang bisa udah pernah belajar ya tentang mungkin Ibu tanya ke Pak Sur, kalau Pak Sur ada informasinya mungkin di sini, tapi kalau di Jakarta saya punya yang memang ahlinya untuk itu ya. Kemudian bagaimana cara penyembuhan kanker payudara dan kanker serviks? Kalau saya, salah satu yang saya anjurkan secara umum sih ya, kalau Anda atau orang kena kanker, maka yang saya sarankan coba mulai rutinkan berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua, switching semua sayur buahnya ke sayur buah yang organik. Ganti. Ya, itu akan membantu. Yang ketiga, salah satu resep yang biasa saya sampaikan dan itu saya dapatkan dari guru saya juga adalah dengan menggunakan kunyit sama meniran. Kunyit sama meniran. Meniran apa? Nanti coba di browsing aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi ramuan kunyit, serai sama jeruk pis tadi juga bisa dipakai untuk membantu. Ramuan herbal apa yang tepat untuk program hamil? Silakan baca di postingan saya di Instagram, ada. Baca di sana. Itu ada 4 tulisan saya tentang promil. Hashtagnya promil JSR 1, 2, 3, 4. Ya. Itu tulisan itu sudah saya tanyakan ke teman saya, seorang dokter kandungan juga. Dia sangat setuju. Nanti itu bisa jadi pilihan. Ya. Yang jelas sebenarnya hamil itu gampang-gampang susah. Ya. Kapan hari ada acara saya di Depok, di Depok Jawa Barat gitu kan, subhanallah. Itu ada panitianya, sudah 7 tahun gak punya atau belum punya keturunan. Tapi apa yang terjadi teman sekalian, terjadi itu beliau ternyata yang dikerjakan itu simple. Banyakin puasa, sedekah, berbekam, pijet, hatinya dilapangkan, banyakin zikir, hamil. Yang diminum gak spesifik gitu loh, gak spesifik. Kolbunya dibetulkan, diperbaiki dengan memperbanyak istighfar, salah satu contohnya ya. Karena emang dalam surat Nuh juga Allah sampaikan di situ. Orang-orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memperbanyak kebun dan anak-anak mereka. Ya. Salah satu tipsnya. Ya. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, sudah jam 3 karena sudah waktu masuk waktu asar. Bapak Ibu sekalian, sepakat gak kalau acara atau mungkin hal seperti ini kita tidak lanjutin ke depannya? Dengan kita membuat ya komunitas satu gerakan. Dan gerakan yang sifatnya sosial, yang nanti ke depannya kita bisa bantu pemerintah juga. Ya saat ini mungkin maaf BPJS pun sudah naik. Modal 10.000, 20.000 kita bisa beli rimpang, bisa beli rempah. Kita biasakan puasa, insya Allah kan sehat juga sebenarnya. Ya. Dan saya sangat tadi sempat ngobrol sama Ustadz Lukman juga. Ya harapannya nanti akan ada komunitas-komunitas, nanti kalau teman-teman di sini kita bikin, saya belum bisa janji, tapi mudah-mudahan nanti kalau ke depan kita datang atau saya datang ke sini lagi, ada bazar sehatnya, jadi masyarakat dikenalkan dengan produk-produk sehat, ya ibu-ibu juga nanti bisa berjualan di sana, kenalkan itu semua, saya kira mungkin akan banyak yang kita bisa lakukan untuk mengambil tanggung jawab, menyiapkan produk-produk atau makanan-makanan yang halal dan sehat ya. Nanti mungkin bagaimana teknisnya mungkin Ustadz Tukman ya mungkin nanti akan bergerak, termasuk saya sangat apresiasi kalau nanti kita bisa menggerakkan namanya sedekah sehat. Sedekah sehat itu seperti apa? Ya tunggu aja kabarnya ya dari beliau nanti, dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan, kita lakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk memperbaiki generasi ini. Karena kalau boleh saya katakan dengan kondisi makanan, minuman, tontonan saat ini banyak sekali yang bermasalah. Kita gak boleh diam, kita harus bergerak untuk itu. Maka apa-apa yang Anda dapatkan mungkin tulisan saya di Instagram atau mungkin di kajian-kajian seperti ini, saran saya jangan telan dan makan sendiri. Sampaikan pada keluarga. Karena banyak orang yang sekarang sudah hopeless ya. Atau mungkin sudah berpenyakitan yang luar biasa, padahal ketika kita kembalikan dengan produk ciptaan Allah, maka sebenarnya kuasa Allah dengan kemahamurahan Allah, Allah akan sembuhkan. Ya. Jadi jadilah duta-duta sehat Islam. Ya. Nah, mau namanya JSR silakan, mau namanya apapun seserahlah. Bagi saya nama itu gak ada terlalu penting. Ya. Tapi intinya adalah kontennya. Ya, kita sampaikan, jadi teman-teman yang sudah mengenal infus water misalkan, bawa, tunjukkan, bahkan kalau Anda mungkin ada yang mau beli silakan. Itulah. Seperti itu ya, sehingga siapa tahu dengan kita menunjukkan seperti itu mereka mengikutinya, dan alhamdulillah dia bisa sehat dengan izin Allah, kita dapat pahala. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dikan, dan semoga Bapak Ibu bisa terus sehat, dan semoga dengan sehat tadi bisa makin taat, ya, dan semoga lebih dekat dengan agama dan sunnah Rasulullah SAW. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah, dan segala kesalahan dan kekeliruan dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu kesempatan, dan mari sekali lagi saya berpesan, jaga makanan kita, jaga kesehatan kita untuk beribadah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.